بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان إخوات مسلمين مسلمة أعزكم الله. Malam ni kita menyambung ke halaman 381 di paragraf yang kedua. Dalam riwayat yang lain disebutkan, benarkah apa yang diberitahukan kepadaku bahawa engkau berpuasa dahar dan membaca ataupun mengkhatam Al-Quran setiap malam? Puasa dahar yakni puasa sepanjang masa. Dahar yakni masa. Berpuasa dahar artinya sentiasa berpuasa. Dan mengkhatamkan Al-Quran setiap malam. Setiap malam. Bagaimana dia membaca? Benar ya Rasulullah. Pengakuan sahabat ini, benar ya Rasulullah. Dan aku tidak menginginkan dengan cara seperti itu kecuali kebaikan. Paparku, Rasulullah SAW bersabda, berpuasalah seperti puasa Nabi Allah Daud. Kerana dia adalah orang yang paling rajin beribadah. Puasa Nabi Daud, hari ini puasa, besok berbuka. Hari ini puasa, yakni selang-selang. Dan khatamkanlah Al-Quran sekali pada setiap bulan. Bukan setiap malam sebagaimana yang diamalkan oleh sahabat ni. Ku katakan, wahai Nabi Allah, sesungguhnya aku mampu mengerjakan yang lebih dari itu. Beliau, yakni Rasulullah SAW pun bersabda, bacalah Al-Quran sampai khatam setiap 20 hari. Wahai Nabi Allah, sesungguhnya aku mampu melakukan apa yang lebih dari itu, lanjutku. Beliau bersabda, bacalah Al-Quran sampai khatam pada setiap 10 hari sekali. Lebih lanjut, ku katakan, wahai Nabi Allah, sesungguhnya aku sanggup melakukan yang lebih dari itu. Maka beliau pun, Rasulullah SAW bersabda, kalau begitu, bacalah sampai tamat setiap 7 hari sekali dan jangan lebih dari itu. Lihat Rasulullah SAW. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melayani sahabat ini walaupun berkali-kali ditanyakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku pun mempersulit diri sehingga dipersulit oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda kepadaku, sesungguhnya engkau tidak mengetahui, mungkin kelak engkau panjang umur, yakni lanjut usia. Lebih lanjut, Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As bercerita, dan akhirnya aku mengalami seperti apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW kepadaku. Maka setelah aku tua, aku menyesal mengapa dulu aku tidak menerima keringanan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Lihat apa yang dilakukan oleh sahabat ni. Dia cuba berpuasa setiap hari. Kata Rasulullah SAW, Kalau boleh puasalah seperti puasa Nabi Allah Daud. Hari ini puasa, besok berbuka. Kemudian dia menghatam setiap malam. Al-Quran 30 juz, setiap malam dia khatam. Kata Rasulullah SAW, kalau boleh biarlah sebulan sekali. Sahabat Abdullah mengatakan, saya boleh lebih daripada itu. Maka kata Rasulullah SAW, lakukanlah 20 hari sekali. Dia masih berdegil. Dia mengatakan, aku boleh lakukan lebih daripada itu. Maka kata Rasulullah SAW, lakukanlah seminggu sekali. Dengan hadis ni, apa yang dikatakan oleh pihak yang galau kepada Imam Syafi'i, dia mengatakan Imam Syafi'i satu malam menghatam Quran 30 kali. Macam mana baca? Allahu Akbar. Sedangkan untuk menghatam Al-Quran, satu malam diperlukan daripada pagi sampai malam. Kalau nak dihatamkan, itu dengan baca yang laju. Nabi Muhammad SAW melarang kita membaca Al-Quran dengan terburu-buru. Dan disuruh kita membaca dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Ini perintah Allah dalam Al-Quran. Warattilil Qur'ana tartila. Kemudian di dalam hadis yang sahih, Zainul Qur'ana bi aswatikum. Kata Nabi, hiaslah Qur'an dengan suara kamu. Tapi kalau baca satu malam tamat, khatam, saya rasa membacanya dengan cara terburu-buru. Di dalam sebuah hadis, Al-ajalatu minasyaitan wa ta'anni minar rahman. Terburu-buru dalam mengerjakan ibadah, itu daripada syaitan. Itu ilham syaitan. Tetapi berpada-pada, itu adalah daripada Ar-Rahman. Perintah daripada Ar-Rahman. Jadi, sahabat ini, Abdullah, ya Abu Abdullah, ataupun Abu Muhammad Abdullah bin Amr Al-As, dia masih berdegil. Akhirnya, Nabi SAW yang terakhir, engkau bacalah tamat seminggu sekali. Kenapa kata Rasulullah SAW? Kalau ditakdirkan, Waalaikumsalam, Fadal Syekh, Fadal. Kata Rasulullah, kalau ditakdirkan kau panjang umur, akan engkau menyusahkan diri kau sendiri. Kemudian, Abu Muhammad Abdullah bin Al-As ini, bila umur tua, baru dia tahu. Baru dia menyesal. Dia menyesal. Apa katanya, kalau aku dengar perintah Rasulullah, tentulah tidak akan menyusahkanku. Sebab seolah-olah dia berjanji dengan Rasulullah. Seolah-olah dia berjanji dengan Rasulullah. Dia mengatakan, bi abi wa ummi. Seolah-olah dia bersumpah bahawa dia boleh melakukan. Dan dia seolah-olah berjanji dengan Rasulullah dia akan melakukan seperti itu. Tetapi oleh kerana dia sudah janji dengan Rasulullah, maka setiap seminggu dia menghatamkan Al-Quran. Tapi bila umurnya dah tua, sebab kata Rasulullah, mudah-mudahan ataupun mungkin engkau akan lanjut usia. Artinya engkau akan panjang umur. Setelah panjang umur, baru ditahu. Alangkah susahnya untuk menghatamkan Al-Quran seminggu sekali. Dan sebaik-baiknya kita sebulan sekali. Sebagaimana Rasulullah SAW di bulan Ramadan, satu bulan dikhatamkan. Tapi kalau setiap malam dikhatamkan, ini akan menyusahkan diri kita sendiri. Hadis yang kita bincang menunjukkan, jangan buat ibadah yang akhirnya kita jemu. Jangan buat ibadah yang akhirnya kita menyalahkan diri kita sendiri. Tempoh hari kita bincangkan tentang Qiyamul Lail. Kalau seorang yang terlalu ngantuk, paksa dirinya Qiyamul Lail, dia tidak akan tenang. Dia akan maki diri sendiri. Kenapa? Dia marah dengan kegantukan yang dialami. Jadi kata Rasulullah SAW, dalam sebuah hadis, anta ala jismikal haq. Engkau pada diri engkau ada hak. Apa hak kita? Kalau ngantuk, tidur. Kalau lapar, makan. Kalau sakit, berubat. Jangan dipaksa. Sebab di dalam Islam, sebagaimana beberapa hadis yang lalu, kita dah bincang, Rasulullah SAW melarang kita memaksa diri kita untuk beribadah yang kita tak larat melakukannya. Mungkin hari ini kita larat, besok lusa dan sebagainya. Sebab ibadah ini bukan untuk satu hari, dua hari, untuk sebulan, dua bulan. Sepanjang hayat. Ditakuti pengunjungnya jemu ditinggalkan. Apa kata orang Melayu? Angan-angan? Tai ayam. Kita tak mahu seperti itu. Maka paling baik satu hadis SAW bersabda, hadis Bukhari, khairul umur awsatuha. Sebaik-baik urusan pertengahan. Ya, ini sebaik-baik ibadah yang kita lakukan pertengahan. Jangan terlalu iya-iya, jangan terlalu ditinggalkan. Jadi hadis yang kita bincang dan hadis-hadis yang lalu, dilarang dalam syarak beribadah dengan keterlaluan. Berpada-padalah. Ya? Jadi di sini, di dalam riwayat yang lain, disebutkan, dan sesungguhnya ayahmu mempunyai hak atas dirimu. Artinya kalau kita ada ayah, kalau kita sibuk dengan beribadah saja, bagaimana hak ayah kita? Termasuk ibu kita. Sedangkan birrul walidain adalah diperintahkan dalam Islam. Birrul walidain, berbuat baik kepada mak bapak adalah pintu syurga. Sebagaimana hadis-hadis yang kita bincang tentang birrul walidain. Sehingga seorang sahabat, apabila nak ikut berjihad, ditanya oleh Rasulullah SAW, ahayyun walidak? Katanya, na'am. Ditanya oleh Rasulullah SAW, apakah mak bapak kau masih hidup? Dia nak pergi jihad ni, dah bersiap jihad. Dah dengan persiapan dia. Rasulullah SAW dengar berita bahawa dia ada seorang ibu yang tua. Maka Rasulullah SAW bertanya kepadanya, apakah masih mempunyai dua mak bapak yang masih hidup? Kata dia, iya. Jihad kau, waalaikumsalam, jihad kau dengan mak bapak kau. Sehingga jihad yang wajib, bila dibezakan berbuat baik, memberi hak mak bapak kita lebih berhak. Jadi orang yang ada mak bapak, kalau ditadirkan dia perlu menjaga mak bapaknya, dibandingkan dengan qiyamul lail, menjaga mak bapak itu lebih dekat kepada syurga daripada qiyamul lail. Begitu juga yang lain. Dan kita pernah baca hadis Bukhari, tiga orang terperangkap dalam gua. Salah seorang daripadanya bertawassul dengan amal salehnya. Apakah amal saleh yang diceritakan kepada Allah untuk dia melepaskan dirinya daripada perangkap gua ni? Dia mengatakan, ya Allah, dia balik dengan membawa susu. Tetapi pada malam itu, dia balik lewat. Didapati mak bapaknya sudah tidur. Biasanya kalau dia bawa balik susu, dia tak akan beri kepada anak-anaknya walaupun anaknya kelaparan. Dia beri mak bapaknya dulu. Maka ditunggu di kepala mak bapaknya. Sampai mak bapaknya bangun, walaupun sebelum mak bapaknya bangun, anaknya menangis kelaparan. Tapi diberikan kepada mak bapaknya. Dia bertawassul, ya Allah, kalau ini amal soleh, dia minta pintu gua dibuka. Pintu gua terbuka. Jadi kalau mak bapak kita masih hidup, kita dahulukan hak mak bapak kita. Kecuali ibadat-ibadat yang wajib, kita tak boleh tinggalkan yang sunnah-sunnah. Sebab ridha Allah, ridha al-walidain. Keridaan Allah adalah ridha mak bapa. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Engkau tidak boleh menyembah kecuali dia, yakni Allah. Dan kepada mak bapak hendaklah buat ihsan, buat baik. Sehingga dalam ayat ni, wala takul lahum uff wala tanharhuma. Jangan kepada mak bapak dan jangan heredik dia angkat suara. Wa qul lahum qawlan karima. Gunakanlah kepada mak bapak itu perkataan-perkataan yang karim, yang mulia. Jadi di sini dan diriwayatkan yang lain, dan sesungguhnya ayahmu mempunyai hak atas dirimu. Faddal, faddal. Masih ada tempat kosong ya. Dan di riwayat lain, tidak ada puasa bagi orang yang berpuasa sepanjang zaman. Yakni sepanjang waktu. Tidak ada. Ada juga hadis Bukhari, ada tiga orang sahabat. Dia menemui isteri-isteri Rasulullah SAW. Satu daripadanya mengatakan, saya akan terus berpuasa. Tak mau berbuka. Daripada tiga orang tu. Bila Rasulullah SAW mendengar, Rasulullah SAW terus keluar dari rumahnya. Bila dengar daripada isterinya, isterinya menceritakan ada seorang tiga orang laki-laki seorang daripadanya. Itulah dia terus nak berpuasa. Rasulullah SAW cepat-cepat keluar dan mengangkat suara. Kamukah yang mengatakan begini dan begini? Apa kata Rasulullah SAW? Aku berbuka dan aku berpuasa. Jadi tidak ada puasa sepanjang zaman. Jadi kalau nak puasa juga, kalau kamu larat, paling-paling hari ini puasa, besok berbuka. Dinamakan puasa Daud. Ataupun puasa, yang dikatakan puasa putih. Apa itu puasa putih? 15, 16 dan 17. 15, 16, 17. Ataupun dikatakan puasa Senin, Khamis. Ataupun puasa bila kat rumah tak ada sarapan. Rasulullah SAW pagi-pagi buka tudung saji, istilahnya lah. Tiba-tiba tak ada sarapan. Kalau orang kita separuh, kalau tak ada sarapan, tudung saji, apa saja melayang. Tapi Rasulullah SAW, aku puasalah hari ini. Jadi puasa-puasa seperti ini adalah puasa yang mulia. Tetapi kalau dipaksa, sepanjang zaman, arti sepanjang masa, banyak benda-benda yang terpaksa kita tinggalkan kerana letih. Mustahil orang puasa tak letih. Terutama di musim panas. Jadi dilarang oleh Rasulullah SAW puasa seterusnya tanpa berbuka. Hal itu dikatakan tiga kali. Dalam riwayat yang lain, lihat ya. Tidak ada puasa bagi orang yang berpuasa sepanjang malam. Berikut ahli hadis, kalau tiga kali disebut, ini masalah serius. Masalah serius. Kalau tiga kali disebut. Kalau Rasulullah SAW mengatakan, tidak ada bagi orang yang berpuasa sepanjang zaman, yakni tak ada stop, terus berpuasa. Hal itu dikatakan tiga kali. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan, puasa yang paling disukai Allah. Puasa yang paling disukai Allah Ta'ala adalah puasa Daud. Puasa Daud hari ini puasa dan besok berbuka. Dan solat yang paling disukai Allah yang maha tinggi adalah solat Daud. Sehingga dikatakan Nabi Allah Daud adalah orang yang kuat beribadah. Iaitu Daud tidur pada separuh malam dan bangun pada sepertiga malam. Dan tidur pada seperenam. Dia berpuasa sehari dan berbuka sehari. Dan dia tidak lari jika bertemu musuh. Sebab lari bertemu musuh boleh membawa kepada murtad. Lari bertemu musuh, dan dia dalam perang. Bukan musuh di apa, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan. Dalam perang kita menghadapi musuh. Tiba-tiba kita lari. Ini memberi semangat kepada musuh. Musuh akan kuat kerana kita lari. Jadi yang lari itu murtad. Ingat dia? Orang yang mati yang paling mulia, mati adalah mati syahid. Sehingga Allah mengatakan, la tahsabanna alladhina kutilu fi sabilillahi amwat bal ahya. Jangan kamu sangka orang yang mati jihad itu, fi sabilillah, mati sebenarnya dihidup di sisi Allah dan dapat rezeki. Tapi hidupnya sesuai dengan alamnya lah. Bukan hidup seperti kita. Rezekinya pun sesuai dengan alamnya. Tetapi yang mati berjihad, yang dipimpin oleh pemimpin. Yang diperintah oleh pemimpin. Bukan jihad seperti JI. JI itu bukan jihad, itu teroris. Kalau pemimpin menyuruh, atau pemerintah menyuruh, ia jihad. Tapi kalau tak ada pemimpin, pemimpin dilantik sendiri, kumpul-kumpul 6-70 orang, seorang dilantik sebagai khalifah, jom jihad. Itu bukan jihad, itu maksiat. Itu jangan diikut. Itu dilarang. Saya pun dah bincang dalam masalah ini. Sama sekali tidak boleh. Dan kalau berlaku di Singapura, cepat-cepat report. Kalau tidak report, bermakna kita cubahan. Kalau dilakukan oleh orang Islam, yang menyusahkan nanti, dialah menyusahkan kita semua. Betul kan? Jangan berlaku di negeri Islam. Di negeri mana pun. Kalau berlaku, semua orang Islam ketakutan. Betul kan? Sebagaimana yang berlaku di New York, di London, dan di Bali. Akhirnya orang Islam keseluruhannya ketakutan, walaupun itu dilakukan oleh Yahudi, tetapi di atas nambahkan teroris, yakni orang Islam, orang Islam ketakutan. Apalagi berjihad yang tidak dipimpin oleh pemimpin. Yakni pemimpin negara ataupun pemimpin yang sah. Seterusnya, di dalam riwayat yang lain, lagi disebutkan bahawa Abu Muhammad bercerita, ayahku menikahkan diriku dengan seorang wanita yang sangat terpandang. Yang ini cantiklah. Wanita yang cantik. Siapa tak mahu wanita cantik? Kalau laki-laki dikasih wanita cantik tak mahu, bermakna ada penyakit. Tapi sahabat ni bukan ada penyakit. Dia keterlaluan untuk beribadah. Kalau boleh katanya, aku tak mahu ini semua. Lihat. Ayah selalu menjenguk dan menanyakan kepada diriku tentang keadaan suaminya. Saya baca lagi sekali ya. Di dalam riwayat yang lain, lagi disebutkan bahawa Abu Muhammad bercerita, ayahku menikahkan diriku dengan wanita yang sangat terpandang. Ayah selalu menjenguk dan menyadarkan kepada isteriku tentang keadaan suaminya, yakni tentang Abu Muhammad tadi. Maka dia isteriku berkata, suamiku, adalah orang yang sangat baik. Hanya saja dia belum pernah tidur bersama dan tidak pula dia berhubung badan dengan kami sejak kami mendatanginya. Artinya tak pernah disentuh, tak pernah disetubuhi. Perbuatan ini haram. Bila seorang menikahi perempuan, ada dua nafkah. Satu nafkah lahir seperti pakaian, makan. Yang kedua yang wajib dipenuhi adalah nafkah batin. Iaitu persetubuhan. Supaya lebih faham, persetubuhan. Kalau ditakdirkan seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, kalau tidak disetubuhi, kalau dia cerai, ada iddah? Tak ada iddah. Kalau ditakdirkan suami meninggal, tak ada iddah. Kalau belum disetubuhi. Bermakna dia bukan istrinya lagi. Sebab syarat jadi isteri yang sah, betul-betul isteri, setelah dinikahi, dia disetubuhi. Jadi kalau katakan diceraikan, sedangkan belum pernah disentuh, maka tak ada iddah, kosong. Cerai saja habis. Ya, tak ada iddah. Itu dijelaskan oleh ulama-ulama salaf tentang hukum perceraian. Setelah hal itu dijalininya cukup lama, maka dia, ayahnya, menceritakan hal itu kepada Nabi SAW. Mendengar cerita tersebut, beliau berkata, bahawa dia bawa dia ke hadapanku. Setelah itu, aku temui beliau. Maka beliau bertanya, bagaimana kamu mengerjakan puasa? Aku berpuasa setiap hari. Yakni dikatakan puasa ad-dahr. Setiap hari saya. Jawabku. Beliau bertanya, bagaimana pula kamu mengkhatamkan Al-Quran setiap malam? Jawabku. Dia menyebutkan hadis seperti yang disebutkan sebelumnya. Dan dia membacakan Al-Quran kepada sebahagian keluarganya sepertujuh dari yang dibacanya pada siang hari agar dia merasa ringan pada malam hari. Dan jika hendak memperkuat diri, maka dia tidak berpuasa untuk beberapa hari lalu. Maka dia tidak berpuasa untuk beberapa hari lalu berpuasa seperti hari-hari pada saat dia tidak berpuasa kerana dia tidak suka berpisah dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan meninggalkan sesuatu yang pernah dikerjakan. Kemudian semua riwayat tersebut darjatnya sahih kerana di antaranya riwayat Bukhari yang sebahagian besar terdapat dalam kitab As-Sahihain. Kitab As-Sahihain yakni Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan hanya sedikit sahaja yang terdapat dalam salah satu dari keduanya yakni kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Alakulihal, hadis yang kita bincang menunjukkan Abu Muhammad Abdullah seorang sahabat yang kuat beribadah. Dan bila ditanyakan kepada Rasulullah SAW tentang ibadahnya, Rasulullah SAW menyangkal. Ya, ini apa dia puasanya? Setiap hari. Kata Rasulullah SAW, jangan. Puasa yang paling baik adalah puasa Daud. Hari ini puasa, besok berbuka. Kalau tidak berdaya juga, taklah puasa. Paling kurang, satu bulan, berapa hari? 2 hari. Ataupun Senin Khamis. Ataupun puasa-puasa yang kita sebut. Begitu juga dia cuba mengkhatam Al-Quran satu malam. Khatam. Bermakna siang dibaca Al-Quran sebahagian, malam dibacakan sebahagian. Jadi khatamnya waktu malam bukan berbaca waktu malam. Tapi daripada siang, dia baca, malam pun dibaca. Bermakna mana kewajiban dia? Dia perlu memenuhi kehendak isterinya. Apa dia? Nafkah. Nafkah siang cari duit. Nafkah malam bermakna tidur dengan isterinya. Tapi kalau terus mengkhatamkan Al-Quran satu hari, satu malam, khatam satu Quran bermakna bila dia nak mencari nafkah. Bila dia nak berurusan dengan cari nafkah. Bila dia nak berurusan dengan mak bapaknya. Bila nak urusan dengan anaknya kalau ada anak. Bila nak urusan dengan isterinya. Ini dilarang. Kerana setiap orang ada haknya. Isteri kita ada hak. Bapak kita ada hak. Diri kita ada hak. Anak-anak kita ada hak. Jadi penuhi haknya. Bukan dengan Allah sahaja. Memang dengan Allah ada hak. Dan hadis ini menunjukkan kita kena penuhi semua hak. Kalau tidak, kita tidak amanah dalam menerima hak yang Allah beri. Hak yang Allah beri kepada kita adalah satu amanah. Kita perlu laksanakan sebagaimana sudah diatur di dalam syariat. Kalau kita lari, bermakna kita sudah merosakkan diri kita sendiri. Sebagaimana Abu Muhammad Abdullah ni, bila tua baru dia terkenang. Betul kata Rasulullah. Kalau aku ikut apa yang diperintah oleh Rasulullah, aku tidak merana seperti ini. Kenapa? Dia setiap 2 minggu, dia mengkhatamkan Al-Quran. Paksa dirinya akhirnya. Sebab dia dah janji dengan Rasulullah SAW. Dan berpuasa, satu hari puasa, satu hari berbuka. Akhirnya bila tua dia letih. Nak cari duit lagi, cari nafkah. Melayani isteri lagi, melayani anak lagi, melayani bapak. Mungkin bila tua bapak tidak ada, tapi kerja-kerja yang lain bertambah. Jadi, ambillah yang mana Allah SWT mengatakan, La yukallifullah nafsan illa usaha. Allah tidak memberatkan kamu kecuali apa yang kamu sanggupi. Yassiru fala tu'assiru. Di dalam hadis Bukhari, permudahkan jangan dipersulitkan dalam ibadah. Ad-dinu yusrun. Agama itu mudah. Jangan cari yang susah-susah. Kalau kita mampu, sekali-sekali buat seperti itu saja masalah. Tapi kalau terus-terusan tidak boleh. Katakanlah antum satu masa nak khatamkan Al-Quran dalam 1 minggu, silakan. Tetapi yang paling cantik Rasulullah SAW suruh 1 bulan sekali. Itu yang nak khatamkan. Tetapi Rasulullah SAW mengatakan berapa? 2 bulan atau 3 bulan sekali. Tetapi kalau sebulan sekali itu paling cantik. Kalau nak juga paling ringkas, paling pendek, 1 minggu sekali. Dan sahabat melakukan 1 minggu sekali bila dia tua baru dia tahu alangkah susahnya. Sebab dia mengatakan bi abi wa ummi. Dia bersumpah. Seolah-olah dia bersumpah. Berjanji dengan Rasulullah SAW bahawa aku akan kerjakan 1 minggu sekali. Setiap dua hari sekali. Dan dia nak qiyamul lail. Bila waktu tua, baru dia perasan bahawa apa yang diamalkan itu tidak mampu dikerjakan. Jadi kita jangan berjanji dengan siapa pun. Kita amalkan apa yang termampu dan terbaik. Dan Islam menyuruh kita buat yang terbaik, bukan terbanyak. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Kalau kita buat berpada-pada, pasti yang kita lakukan tu cantik. Ya, tak terburu-buru. Kita ambil kandungan hadis. Adapun pengesahan hadis adalah hadis Bukhari dan hadis Muslim. Kota kata asing, insyaAllah kita baca sendiri. Kita ambil kandungan hadis. Diperbolehkan menukil berita dengan tujuan untuk melakukan perbaikan atau untuk meminta fatwa. Oleh kerana itu Rasulullah SAW memberitahu mengenai ucapan Abdullah bin Amr bin Al-As. Kalau ikut orang tabligh tak boleh cerita, ini mengumpat katanya. Orang tabligh mengatakan mempelajari jarh wa ta'dil tak boleh. Mempelajari ilmu sanad pun tak boleh. Sebab apa? Itu ilmu mengumpat katanya. Sebab ilmu sanad, perawi-perawi itu kan dikaji. Yang ni pembohong, yang ni pelupa, yang ini begini. Kata jemaah tabligh tak boleh, itu mengumpat. Ini mengumpat ni suruh. Kalau kita tidak mempelajari perawi-perawi ni, kalau dia seorang pembohong, tentu hadisnya hadis tak bagus. Boleh merosakkan agama. Maka katakan ini pembohong. Yang ini lemah. Yang ini berpenyakit. Yang ini pelupa. Yang ini masih muda baik, masih tua dia pelupa. Semua dikaji. Supaya hadis yang sampai kepada kita benar-benar hadis-hadis yang sahih. Dan hadis-hadis yang tak ada penyakit. Jadi jemaah tabligh banyak penyakit-penyakitnya. Kerana dia banyak menerima disiplin ilmu yang sudah diatur oleh ahli ilmu. Jadi menceritakan hal sesuatu untuk kebaikan boleh. Hatta menyebut nama orang tu, tapi untuk kebaikan. Tetapi yang berupa sebaliknya itu diharamkan. Sebab mengumpat itu menceritakan sesuatu yang orang tu dengar tak senang dia. Itu arti mengumpat. Diperbolehkan bagi seorang untuk mengatakan, bi abi anta wa ummi. Bapak dan ibuku menjadi tebusan bagiku. Artinya berjanji. Berat dia. Dia berjanji. Dia katakan, bi abi wa ummi ya Rasulullah. Solat aku benar-benar berjanji ya Rasulullah. Akan aku khatamkan setiap seminggu sekali. Aku akan berpuasa. Sehari puasa, sehari buka. Akan aku, apa? Qiyamul lail dan sebagainya. Akhirnya dia tidak mampu. Bila tidak mampu, bila tua, baru dia tahu. Seterusnya, poin seterusnya. Inspeksi pengajar, pendidik atau juru dakwah untuk mengetahui keadaan anak didiknya. Serta membimbing mereka menuju jalan yang lebih baik dan memberikan manfaat. Jadi siapa anak bimbingnya? Yakni anak muridnya. Bermakna Abu Abdullah ataupun Muhammad. Abu Muhammad adalah seorang anak murid Rasulullah SAW yang dibimbing terus oleh Rasulullah SAW. Jadi istilah anak murid itu dah ada dalam zaman dulu. Keluasan rahmat Allah terhadap hamba-hambanya. Apa erti rahmat kasih sayang? Apa erti rahmat? Yakni tidak membebani hamba ini dengan berbagai-bagai bebanan ibadah. Yakni meringankan supaya ibadah itu jangan menjadi beban. Keluasan rahmat Allah terhadap hamba-hambanya iaitu dengan memberikan balasan terhadap kebaikan dengan 10 kali lipat. Apa saja yang kita lakukan, paling kurang pahalanya adalah 10 pahala. Apa saja. Apa saja kebaikan, paling kurang. Dan ditinggikan sebagaimana hadis lalu sampai 700 kali ganda. Daripada 10 sampai 700 kali ganda. Bermakna kalau amal-amal ibadah yang besar-besar, daripada 10, digandakan sampai 700 kali ganda dan lebih daripada itu. Satu kali melakukan ibadah, seperti solat. Sebab wa inna hala kabiratun. Paling kurang itu 700 pahala dan lebih. Tengok keadaan bagaimana orang tu solat. Sebab solat itu, ada orang yang khusyuk, ada orang yang tidak khusyuk. Walaupun tidak khusyuk tetap sah. Tetapi yang khusyuk itu adalah kejayaan bagi orang yang solat. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi solatihim khashu'un. Jadi orang yang beriman yang berjaya adalah kerana kejayaannya solatnya khusyuk. Ya? Diperbolehkan mengambil ataupun maaf. Diperbolehkan mengembalikan sesuatu permasalahan kepada orang berilmu atau pemberi fatwa. Agar memperoleh keterangan tentang suatu hal yang tidak jelas baginya. Jadi, tanyalah kepada ahli fatwa, ahli ilmu atau ulama. Dan disyaratkan ulama jangan ulama bid'ah. Kalau ulama bid'ah, macam-macam fatwanya nanti. Kadang-kadang satu ulama bid'ah, satu permasalahan ditanya, 10 ulama bid'ah, 10 jawapannya tak sama. Terutamanya bab haji. Bila kita adakan kursus haji, 10 orang yang datang, yang pernah belajar di luar, 10 masalah. Ya? Tapi kalau orang sunnah, oleh kerana dasarnya satu, Quran hadis, maka jawapannya sama. Sebab mereka kembali kepada Quran hadis. Selagi tidak kembali kepada Quran hadis, jawapannya tidak akan sama. Poin seterusnya, yang lebih sempurna dan baik adalah mengikuti manhaj dan amal perbuatan para Nabi Muhammad SAW. Yang ini dikatakan manhaj nabawi ataupun manhaj Qur'ani. Yang popular sekali manhaj salafi. Ikutlah manhaj yang sempurna ini supaya ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Selainnya tidak akan diterima. Kemudian setiap Muslim wajib memberikan setiap hak kepada pemiliknya. Di antara bentuk keadilan dan takwa adalah tidak menghalangi pemenuhan hak kepada pemiliknya yang berhak. Jadi kalau dia nak beribadah, satu hari beribadah, besok berbuka dan sebagainya, kalau dia mempunyai kemampuan dan hak, itu hak dia. Kita tak boleh halang. Sebagaimana Rasulullah SAW tidak halang, dia nak buat seminggu khatam, seminggu khatam. Rasulullah SAW juga tidak halang. Apa ni, hari ini berbuka, besok berpuasa. Sebab itu yang paling boleh dilakukan oleh manusia. Lebih daripada itu, besok akan menyusahkannya. Sedangkan Abu Muhammad Abdullah, bila tua, baru terasa dia mengaku sendiri bahawa apa yang diperintahkan Rasulullah SAW, kalau diikut, dia akan ringan. Tetapi oleh kerana dia sudah seolah-olah bersumpah, berjanji, dia akan lakukan. Sebagaimana dikatakan, dia terpaksa kotakan. Walaupun dia tua. Tapi bila tua, baru dia tahu. Itu menyusahkan dia. Jadi Nabi tidak mahu kita susah dalam beribadah. Seterusnya, berlebihan dalam ibadah pun, ya, berlebihan dalam ibadah dan pembebanan terhadap jiwa dengan hal-hal yang menyusahkan dapat menghilangkan keinginan dan melunturkan semangat serta melemahkan fizik ataupun tubuh badan kita. Sehingga hal itu dapat menanamkan sifat pengecut dan lari ketika bertemu dengan musuh. Itu kalau dalam keadaan perang. Dia berpuasa terus, malam tak tidur, baca Al-Quran. Waktu perang, dia akan lemah. Bila lemah, apa dibuat? Dia akan lari. Dan lari daripada perang apa hukumnya? Murtad, syekh. Tidak boleh. Kecuali kalau disuruh undur, disuruh lari oleh pemimpin, itu lain. Tapi sedang diserang oleh musuh dan sedang menyerang musuh, tiba-tiba dia letih, malam tak tidur. Puasa sampai tak boleh angkat apa senjata, dia terpaksa lari, itu boleh membawa kepada kafir. Boleh membawa kepada murtad. Poin seterusnya, mempersiapkan jiwa dan raga untuk menghadapi musuh serta tidak lari dari medan pertempuran. Diperbolehkan membagi-bagi bacaan Al-Quran, menghafal dan mempelajarinya. Jadi kalau terus baca, bila nak hafal? Sedangkan menghafal Al-Quran, saya rasa orang yang tak kuat ingatannya, 10 kali baca, 10 ayat pun tak hafal lagi. 100 kali baca pun kadang-kadang pun tak hafal lagi. Jadi kalau terus membaca Al-Quran, bila nak hafal? Sedangkan para sahabat, dia baca 10. Kemudian dipahami. Kemudian diamalkan, baru dihafal. Para sahabat kebiasaannya di ajaran Rasulullah SAW, dia membaca 10 ayat. Dipahami. Kemudian diamalkan, baru dihafal. Itu para sahabat. Itu yang diperintah oleh Rasulullah SAW, sebagaimana hadisnya nanti kita akan lihat, ya. Kaum muda lebih kuat untuk berbuat ketaatan daripada yang sudah tua. Sebagaimana Abu Muhammad ni. Masa muda dia kuat, tapi masa tua dia mengaku dia sudah lemah. Apa yang terdapat dalam hadis ni adalah satu pelajaran. Satu pengajaran. Jadi fahami dan ambillah yang paling mudah bila beribadah. Keteguhan Abdullah bin Amr bin Al-As ataupun Abu Muhammad dipanggil. Keteguhan Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As untuk menjalankan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepadanya. Larangan berpuasa dahar sepanjang zaman, yakni sepanjang tahun. Tak ada berhenti. Jumaat, Sabtu, Ahad pun berpuasa. Itu maksudnya. Yang sunnah untuk dikerjakan pada puasa sunnah adalah berpuasa satu hari dan berbuka pada satu hari yang berikutnya. Dinamakan puasa apa? Puasa Daud. Kecuali puasa pada 3 hari setiap bulan Qamariyah. 13, 14, 15. Harus berterusan. Jadi kalau kita katakan 13 kita puasa, 14 jangan berhenti. Begitu juga kalau kita 13, 14, 15 jangan berhenti. Kita buat 3 hari. 13, 14, 15. Ini dikatakan juga istilahnya puasa putih. Puasa apa? Puasa putih. Maka setahun kalau buat, ataupun sebulan kalau nak buat 3 hari itu cantik. Ataupun kita buat setiap hari Khamis dan hari Senin. Ataupun kita buat puasa Daud. Ataupun puasa bila pagi tak ada sarapan kecuali hari Jumaat, Sabtu atau Ahad. Walaupun pagi tak ada sarapan, kita tak boleh berpuasa. Sebab itu, kalau hari Jumaat, Idul Ayyam. Kalau hari Sabtu, itu hari kebanggaan orang-orang Yahudi. Kalau hari Ahad adalah hari kemuliaan orang-orang Nasara. Jadi kita tidak muliakan hari-hari tersebut. Kita tak banggakan walaupun itu milik Allah kerana ditakuti menyerupai Yahudi. Memuliakan Yahudi. Itu dilarang. Jadi, kalau nak berpuasa, kalau nak dimulakan, kalau puasa sunnah, Jumaat, Sabtu, Ahad itu tidak boleh. Ya? Seterusnya, tidak ada rahbaniyah, kepadatan dalam Islam. Pendetaan ya, kepeditaan dalam Islam. Rahbaniyah, rahib, kepeditaan dalam Islam. Tidak ada. Disunahkan, saya tadi tentang 13, 14, 15, dia ikut kalender Islam, bukan kalender, apa dia? Masihi tak boleh. Katakan Januari, 13, 14, 15 Januari, bukan tu. Kita ikut hari bulan Islami. Ia dikatakan bulan Khamariyah. Demikian pula puasa tanggal 9 dan 10 bulan Muharram. Dikatakan puasa apa? Ashura. Jadi kita buat 9, 10. Kata Imam Syafi'i 9, 10, 11. Ataupun 10, 11. Kadang-kadang orang tertinggal 9. Kenapa kita tak boleh buat 10 saja menyerupai Yahudi? Maka Rasulullah SAW melarang kita menyerupai Yahudi. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Rasulullah SAW menjelaskan siapa menyerupai satu kaum, jadilah kaum itu. Rasulullah SAW pernah menyerupai orang Yahudi. Dia bangga dengan puasa hari Ashura. Kata Rasulullah SAW, kami lebih berhak daripada kamu. Yang ini Rasulullah SAW sebagai pengganti Nabi. Setelah Nabi meninggal, maka dia lebih berhak. Sebab penutupnya Rasulullah SAW. Dan penyempurnanya Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, kami lebih berhak daripada kamu puasa Ashura. Tapi puasanya Rasulullah SAW menyuruh 9-10. Ataupun kalau 9 terlupa, 10-11. Jangan 10 sahaja. 10 sahaja itu tidak dibolehkan. Ataupun Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um mengatakan 3. 9, 10, 11. Ini dikatakan puasa Ashura. Itu adalah puasa yang dikatakan fardu kifayah. Tapi tak adalah buat bubur Ashura ya. Orang kita bila puasa Ashura bubur Ashura. Bubur Ashura kononnya. Ini cerita Israiliyat. Jadi ibu-ibu di belakang tak payahlah masak-masak bubur Ashura. Apa dia bubur Ashura? Katanya bila Nabi Nuh AS selamat daripada banjir, maka sisa-sisa makanan tu, kacang tanah sedikit, kacang dal sedikit, semua sedikit-sedikit-sedikit, tinggal sedikit saja. Maka dicampur, masuklah semua. Sebagaimana orang sekarang masak, bubur Ashura, dal sedikit, kacang sedikit, apa lagi? Sikit-sikit-sikit, daging sedikit, daging ayam sedikit, dal, Allahu Akbar. Itu semua tidak ada. Tidak ada. Tak ada cerita tu. Ya. Katanya kenapa babi dinajiskan? Kerana babi kerjanya membersihkan najis-najis binatang di dalam. Ya, najis babi pula siapa bersihkan? Itu masalahnya. Jadi cerita-cerita Israiliyah ni jangan percaya. Jadi katanya bubur Ashura mengambil sunnah daripada sunnah Nabi Nuh. Nabi Muhammad pun tak buat, para sahabat tak buat. Macam mana kita katakan sunnah? Tapi orang Yahudi buat kerana ada Yahudi, banyak cerita-cerita khurafat tak khayu dalam agamanya. Yukharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi. Orang Yahudi kerjanya merubah agamanya. Jadi cerita itu ada dalam kitab Yahudi, tak ada dalam kitab Islam, tak payah buat bubur Ashura. Jangan sibuk-sibuk lah. Ya, kampung-kampung biasanya setiap rumah dia ambil RM10, RM10, RM10 atau $10, $10 buat bubur Ashura. Ramai-ramailah buat. Ini adalah perbuatan bid'ah yang wajib ditinggalkan. Disunahkan untuk menggunakan kata-kata sindiran ketika menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan masalah hubungan badan dan segala hal yang menyangkut masalah wanita. Supaya jangan luncah. Supaya jangan menggunakan kalimah-kalimah yang luncah. Maka sindiran. ia tak berhubung badan ataupun tak bersetubuh. Ya, itu di antara yang disunahkan. Penjelasan mengenai etika dalam menyampaikan keluhan. Yakni berakhlak dalam menyampaikan keluhan. Jangan tidak berakhlak. Islam merupakan agama yang penuh kesederhanaan dan juga kemudahan. Sebab ad-dinu yusrun. Nabi mengatakan agama itu mudah. Yassiru fala tu'assiru. Permudahkan, jangan dipersulitkan. Ya? Islam merupakan agama yang penuh kesederhanaan dan juga kemudahan. Agama yang berusaha menghilangkan kesulitan dan meniadakan kejenuhan. Jenuh artinya jemu. Jangan sampai jemu. Jangan sampai jemu. Disunahkan untuk menanyakan isteri sang anak tentang hal-hal yang membahayakan dirinya. Serta menyuruhnya untuk mengerjakan hal yang bermanfaat baginya. Jadi tak jadi masalah kalau kita tanya kepada menantu kita tentang apa yang anak kita lakukan kepadanya. Tak jadi masalah. Sebab Nabi Ibrahim di antaranya sering bertanya kepada menantunya. Ya. Ada dua isteri Nabi Ismail alaihissalam. Satu dicerai. Apa sebabnya? Sebagaimana tafsir, Nabi Ibrahim kerjanya belayar saja, menyampaikan dakwah. Pernah ditinggalkan Nabi Ismail dengan ibunya di mana? Di Kaabah tu, di Mekah. Oleh kerana menantu Nabi Ibrahim ni jarang jumpa Nabi Ibrahim. Sekali-sekali Nabi Ibrahim pulang ke Mekah, ditanyakan kepada menantunya. Ditanya, bagaimana suamimu? Seorang isteri mengatakan, suami saya begini-begini-begini ceritakan keburukan suaminya. Dia tak kenal tu bapa mertuanya. Maka bila Nabi Ibrahim jumpa Nabi Ismail, apa kata Nabi Ibrahim? Tukar langsir rumahmu. Tukar langsir. Apa dia tukar langsir? Ceraikan dia. Setelah Nabi Ismail kahwin yang baru, setelah lama ditinggalkan, maka Nabi Ibrahim seperti biasa pulang ke Mekah. Ditanyakan kepada isteri yang kedua ni. Rupanya isterinya puji Nabi Ismail. Ini puji suaminya. Sedangkan Nabi Ismail tu hidupnya penuh dengan kepayahan. Sabarnya isterinya dipuji. Kemudian apa kata Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail, kepada anaknya, ikat kuat-kuat kain langsir rumahmu. Ikat kuat-kuat mana, jaga baik-baik. Ini isteri yang baik. Dan dengan dua kejadian ni, dua hadis ni, satu tentang Nabi Ibrahim dan satu Nabi Muhammad, bermakna kita boleh bertanya hal-hal yang berlaku dalam rumah tangga anak kita. Tetapi bukan untuk menyusahkannya, tapi untuk membetulkannya kalau tidak betul. Tak jadi masalah. Jangan katakan, ah, itu urusan kau, itu tak boleh. Ya? Sebab anak kita kan, mungkin ada benda-benda yang tak pengalaman atau benda-benda yang tak betul. Kita bukan boleh lepas tangan terus. Sebab bila susah, dia cari siapa nanti? Dia cari kita, cari orang lain, tak? Jadi sebelum benda itu melarat, misalnya kalau terjadi, kita boleh tanyakan sebagaimana dijelaskan oleh syekh kita di sini. Boleh kita bertanya kepadanya. Tapi untuk kebaikan. Bukan untuk menguruhkan. Jangan nanti said kepada anaknya, si isinya, tahu-tahu menantunya, dikutuk dan sebagainya, tidak boleh. Ya, kena berlaku adil. Poin seterusnya, di halaman 384, memilih wanita yang mempunyai pahaman yang agama yang mendalam lagi terpandang untuk jadikan isteri yang baik. Ataupun isteri bagi anak. Ada satu hadis Muslim. Tungkihul mar'a li arba'atin. Dikahwini perempuan kerana empat ciri-cirinya. Pertama, lima liha. Di hadis yang lain, di jamaliha. Pertama, lima liha kerana duitnya. Kedua, li jamaliha kerana cantiknya, rupawannya. Ketiga, linasabiha, kerana keturunannya yang mulia. Yang keempat, lidiniha, kawinilah kerana agamanya, taribat yadak. Yang keempat, kata Rasulullah, pilihlah yang beragama. Yang memilih yang agama, maka berjayalah dia dalam hidupnya. Sehingga dalam Al-Quran, wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Seorang muslimah yang salihah, seorang hamba, di hadis diriwayatkan hamba kulit hitam yang rambutnya seperti kismis. Tahu kismis? Bila ditarik itu panjang. Bila lepas bergumpal macam ni. Dan ada riwayat tak ada hidung. Buruknya. Tetapi mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Lebih mulia, lebih beruntung bagi seorang lelaki daripada seorang wanita a'jabatkum. A'jab yakni rupawan. Mungkin ratu. Tetapi musyrikah. Artinya agamanya tidak bagus. Tinggalkan. Jadi dijamin oleh Rasulullah apa dia agamanya? Sebab bila beragama, dia akan menyelamatkan semua. Bukan dirinya saja, tetapi anak-anaknya dan suaminya. Tapi kalau yang tak beragama, dipikirkan apa dulu? Duitnya dulu. Suami aku ada duit tak? Tak ada duit macam-macam jadinya. Jadi suami bila isteri hari-hari minta duit, halal haram pun dibawa balik. Sedangkan rumah tangga yang dipenuhi dengan harta yang haram, itu tidak ada sakinahnya. Ingat, rumah yang dipenuhi dengan barang haram, malaikat tak masuk. Seorang lelaki yang hasil makanannya, pakaiannya, makan minumnya haram, doanya tidak makbul. Sedangkan kita mengharapkan doa. La yuruddul qadar illa bidu'a. Tidak akan diubah nasib kita yang teruk ni kecuali dengan doa. Jadi kalau doa tidak diterima, apa daripada kita? Jadi, peliharalah isteri kita yang salihah dan berilah makanan-makanan yang halal. Jangan makanan yang haram. Duit, tengok dulu. Duit halal ke haram? Kalau duit haram, kita kembalikan kepada orang yang beri. Kalau duit halal, ya, kita bersyukur. Kalau kita makan yang haram, bermakna kita tak bersyukur. Kita mengkhianati duit yang Allah beri kepada kita. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Itu ayat Quran. Jangan kamu makan wang di antara kamu dengan cara yang batil, yakni yang haram. Ini adalah untuk maslahat kita. Sebab duit yang haram akan dijadikan api neraka dalam perut kita besok. Memberikan peringatan kepada anak jika dia melakukan kesalahan. Wajib kita memberi peringatan kepada anak kita. Kalau dia melakukan kesalahan. Sebelum saya teruskan, ada soalan? Kalau ada soalan, teruskan dengan soalan. Ambil kalau ada soalan. Saya sebenarnya sebulan sekali kita memberi ruang untuk soalan-soalan. Sebulan sekali. Ya, insyaAllah kalau malam ni kita nak jawab berapa soalan yang ada ni, insyaAllah. Kalau cukup masa, kita ambil subjek kedua. Kalau tak cukup, kita jawab soalan saja. Waktu panjang lagi. Saya tak pakai jam hari ini. Teruskan, sahabat. Apa soalannya? Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya, siapa Tanwir Al-Qulub? Apa dia? Siapa Syekh Al-Abin Al-Qurdi yang menulis buku Tanwir Al-Qulub? Saya tak boleh komen sebab bukunya saya belum sempat baca. Buku ini popular. Tapi kebanyakan yang baca buku ni adalah orang-orang sufi. Dia lebih mirip kepada kesufian. Tapi saya tak berani komen. Wallahualam. Tapi ya Ustaz, dalam kitab Tanwir Al-Qulub, halaman ke surat 405, Syekh Amin Al-Qurdi dia mengatakan Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, wahai anakku, kamu harus duduk selalu bersama orang-orang sufi kerana mereka adalah mata air ilmu dan mereka tetap mengingat Allah dalam hati mereka. Mereka orang zuhud dan mereka memiliki kekuatan spiritual yang tertinggi. Tanwirul Qulub, saya ada bahasa Melayunya tapi saya belum sempat baca. Saya tak berani komen. Tapi saya katakan bahawa buku ini adalah buku sufi. Saya nak tanya kepada tuan-tuan. Kalau ada yang nak jawab, jawablah. Perkataan sufi itu daripada perkataan apa? Bukan bahasa Arab. Daripada bahasa Greek. Ataupun Yunan. Dia ambil daripada kalimah filosofia, falsafah. Falsafah. Falsafah. Jadi, filosofia, sufi, daripada falsafah. Falsafah bukan bahasa Arab. Sedangkan, Al-Quran bilogatin Arabiyin mubin. Arab menggunakan, ataupun Quran menggunakan bahasa Arab yang fasih, yang mubin, asli. Tidak ada bahasa ajnabi di dalamnya. Bagaimana bahasa yang Rasulullah SAW tak pernah kenal dan Rasulullah SAW tak gunakan, digunakan satu istilah bahasa asing ini untuk memberi satu ilmu dengan pengisalan itu kepada orang Islam. Apakah orang Islam tak punya ilmu? Falsafah ada dua. Satu fizik dan satu metafizik. Kalau fizik ambillah, itu urusan-urusan berkaitan dengan keduniaan. Tapi kalau metafizik, urusan masalah-masalah ghaibiyah. Masalah ghaibiyah, kita tidak boleh terukir dengan akal kita. Masalah ghaibiyah adalah masalah ketuhanan. Sebab orang fizik, orang-orang Greek mencipta falsafah metafizik untuk menyatukan umat, untuk menyembah Tuhan. Tetapi dia cari Tuhan dengan akal, sama seperti majusi-majusi yang lain. Lihat, agama Confucius cari Tuhan tak jumpa Tuhannya. Agama Hindu, agama Buddha cari Tuhan tak jumpa Tuhannya. Akhirnya lembu berjadi Tuhan. Manusia boncik tu berjadi Tuhan. Macam-macam lagi berjadi Tuhan. Tetapi bagi kita, kalau nak cari Tuhan, Quran dan hadis. Yang mana Quran, wahyu daripada Allah, kalamullah, mengkhabarkan tentang yang ghaib. Tidak ada kesilapan kalau datangnya daripada Allah. Tapi kalau datangnya daripada otak manusia yang tak boleh menuruti alam ghaib, maka itu adalah kesalahan. Makanya sufi bukan kalimah Arab, diambil daripada kalimah Greek, filosofia, falsafah. Falsafah, anda katakan, sebenarnya mencari kebenaran. Tapi kebenaran dalam hal agama, hal-hal ghaibiyah, kita tidak boleh cari kebenaran kecuali Allah mengatakan al-haqqu mir rabbika. Al-haqqu mir rabbika. Fala takunanna minal mumtarin. Yang dikatakan kebenaran itu daripada Tuhan kamu. Jangan cari yang lain. Yang lain tak benar. Makanya kata Allah, jangan kamu ragu. Jadi kalau kita mengambil falsafah, seolah-olah meragui Al-Quran. Seolah Al-Quran tidak cukup untuk menjelaskan kepada kita, kecuali kita pakai tambahan falsafah. Sedangkan Islam mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Islam bukan falsafah. Islam bukan falsafah. Falsafah mencari kebenaran, tapi kebenaran kalau masalah agama dari Allah sahaja. Begitu juga falsafah. Sufi bukan kalimah Arab. Sufi tidak boleh dinasabkan kepada kalimah Arab. Langsung tidak boleh. Jadi kalau dikatakan sufi adalah dari kalimah safi, kalau dikatakan sufi, safi tidak boleh. Sebab safi itu jadi safi. Ada mengatakan saf depan. Kalimah sufi itu diambil daripada kalimah saf depan. Itu bukan sufi, jadi safi. Dan semua kalimah-kalimah yang orang sufi nak nasabkan kepada Arab, semua tak kena. Bermakna kalimah sufi benar-benar daripada Greek. Okey. Apa kata Imam Syafi'i dalam kitab Talbisu Iblis yang ditulis oleh Ibn Qayyim al-Jauzi? Man tasawwafa faqad tazandaqa. Siapa mengandung sufi, maka dia sudah zindik. Siapa mengandung sufi, dia sudah zindik. Apa dia zindik? Zindik macam orang free thinker. Macam orang etis, free thinker. Etis lah. Tak ada agama. Apa tidak? Ditanya di mana Allah, Allah tak bertempat. Atas tak ada, bawah tak ada, itu orang sufi katanya. Akhirnya Tuhannya tak tahu di mana. Kenapa? Dia mencari Tuhan pakai falsafah. Tapi kita mencari Tuhan pakai Al-Quran hadis. Makanya bila ditanya di mana Allah, kita katakan fisama. Mudah kan? Tapi orang-orang falsafah sampai sekarang mencari Tuhan tak jumpa-jumpa. Jadi sufi tidak ada dalam Islam. Jadi Tanwirul Qulub adalah kitab yang ditulis oleh orang sufi. Saya tak komen kerana saya tak habis baca. Saya bila baca pening kepala. Saya baca buku tu pening kepala. Saya tak susah nak memahaminya. Kerana berbelit sana, belit sini. Itu kata Imam Syafi'i, falsafah ini yang dekat jadi jauh. Yang dekat ni jadi jauh. Yang sudah terhurai tersimpul. Nak dibuka makin tersimpul. Makanya kata Imam Al-Ghazali, anta kalau ditelan oleh perut falsafah, anta tak boleh keluar. Kalau keluar pun jadi benda yang tak bagus dah. Faham? Kalau ditelan oleh perut falsafah, besok dia boleh keluar. Tapi keluar bukan daripada mulut, keluar daripada bawah. Apa baunya? Itu kata Imam Ghazali. Begitu juga siapa yang tenggelam ke lautan falsafah, dia tak akan muncul ke atas. Ini bermakna satu inzar, jangan pelajari sufi. Kalimah sufi tidak wujud dalam Islam. Kecuali yang cara popular di abad ke-7. Siapa yang mempulakannya adalah pemerintahan Fatimiyah. Di mana? Di Mesir. Baru sufi, berbagai-bagai sufi. Sehingga panglima-panglima Islam bila masuk sufi, dulu di tangannya pedang. Tapi bila masuk sufi, di tangannya apa? Tasbih. Lihat. Bila dia ajak perang, takkan kita nak bunuh Tuhan? Sebab ada di mana-mana Tuhan. Yang hidup tu adalah hakikat Tuhan. Jadi tak boleh dibunuh. Itu hakikat sufi. Makanya kebanyakan orang sufi sekarang jadi bodoh. Sebab sufi tak akan memberi ilmu kepada kita. Tapi sufi suka kita banyak berzikir, nak ekspres masuk syurga. Sedangkan Allah mengatakan, am hasibtum an tadkhulal jannata walamma ya'tikum matalul ladzi khalaw min qablikum. Jangan kamu berangan-angan. Kamu mudah masuk syurga sebelum kamu diuji sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Goncang hatinya. Ketakutan yang sangat ketakutan kerana diuji. Sehingga Nabi sendiri mengatakan, mata nasrullah. Ala inna nasrullah qarib. Sehingga mereka mengatakan, bilakah pertolongan Allah? Maka dijawab oleh Allah sendiri, pertolongan Allah itu dekat. Apa itu pertolongan Allah? Bila kita mati, itu pertolongan Allah. Tapi mati dalam keadaan tidak jadi orang sufi. Tapi mati dalam keadaan orang salafi. Kalau mati jadi orang sufi, itu manhajnya ke lain, ke kiri atau ke kanan. Sedangkan salafi, manhajnya lurus. Jadi saya katakan dia, tak perlulah baca buku Tanwin Al-Qulub. Kerana buku itu adalah buku banyak penyelewengan di segi akidah. Saya katakan saya tak komen kerana saya tidak baca keseluruhannya. Walaupun sudah saya baca separuh dan ada rujukan saya di antaranya. Saya ambil daripada Tanwin Al-Qulub. Sekadar yang saya baca, yakni tidak habis. Saya dah lihat buku itu sangat membingungkan. Sebab falsafah susah dipahami oleh orang biasa. Falsafah hanya dipahami oleh orang-orang bijak pandai falsafah. Tapi falsafah yang dikatakan falsafah daripada orang kafir, bijak apa? Orang kafir semua tak kenal Tuhannya. Jadi pemahaman itu falsafah yang falsafah jahiliyah. Cara ringkas itulah saya jawab. InsyaAllah. Ambil soalan yang lain. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kerja saya membelah mayat dan keluarkan organ-organ dan menjahit kembali dan mengawetkannya untuk dihantar pulang ke negeri masing-masing. Mayatnya ada yang Islam dan ada yang bukan. Apa hukumnya kerja ini, Ustaz? Ya, kalau itu kerja anda, teruskan. Anda bukan menzalimi dia, tetapi sudah tugas anda. Ya kan? Postmortem dia panggil. Sebagaimana yang saya tahu, siapakah yang mulakan cara membedah mayat ni? Asalnya Jerman, saya dengar. Tapi kalau salah, tolong betulkan. Siapa yang jadi angkara di bedah ni? Jepun. Jepun dulu belajar dengan Jerman. Semua formula dia ditelan. Dia bunuh diri. Jepun kan? Sebab dia boleh bunuh diri untuk bangsanya. Itu Jepun. Tapi kita tak boleh lah. Kalau bunuh diri itu macam mana pun matinya mati kapi. Jadi bila dia bawa ke Jepun, dia orang baca formula itu untuk sains dan teknologi. Lama-lama Jerman tahu. Bila mati, bedah. Rupanya betul-betul dia orang curi formula itu. Jadi diteruskan sampai sekarang lah. Tapi sekarang untuk mengkaji apakah dia bunuh diri atau dibunuh, diracun dan sebagainya. Kalau ini pemerintah yang melakukannya, ia serahkan kepada pemerintah. Kalau itu dah kerja hantar, teruskan tadi masalah. Kita bukan menzaliminya. Tapi menyiasat bagaimana dan kenapa dia mati. Itu tadi masalah. Kecuali suka-suka. Suka-suka. Menzalimi mayat di antaranya artinya kita menyakiti dia. Sehingga memandikan mayat, jangan nanti masih hidup hantar musuh dia. Masa mandi hantar cubit-cubit ke, hantar apa, zalimi dia, tidak boleh. Tidak boleh. Ya, hantar ketuk-ketuk ke, sebab masih hidup tu musuh hantar, tak boleh. Tak boleh sama sekali. Apalagi untuk dipotong, kecuali untuk maslahah. Menyelesaikan maslahah, itu dibolehkan. Itu kalau kerja hantar, kalau semua orang tak mau kerja macam tu, itu masalah juga. Jadi teruskan kerja, yang penting kerja hantar, dikawal oleh pemerintah ataupun pihak yang berwajib, itu terus katanya masalah. Di mana pun berlaku betul kan? Seperti tiba-tiba orang tu mati. Kenapa dia mati? Maka dicek, mungkin diracun. Jadi, kalau dia tahu bahawa ini diracun, akan disiasat. Kenapa dia diracun dan sebagainya. Jadi, pembalasan orang yang meracun dia, boleh ditangkap di dunia sebelum akhirat. Ini dibolehkan. Ini dibolehkan insyaAllah. Teruskan sahabat. Teruskan dia. Assalamualaikum Ustaz. Lebih baik macam tu. Ya, jangan kacau nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang isteri keluar bekerja tanpa izin suami dengan alasan ingin membantu suami keluarga yang kesulitan hidup serta keadaan darurat sementara di tempat kerja, dia tidak boleh menutup aurat. Bila dilarang suaminya, dia ingkar. Ustaz, bagaimana Ustaz? Haruskah isteri ini, apakah dinasihat atau cerai saja isteri tersebut Ustaz? Allahu Akbar. Sebenarnya Rasulullah SAW tidak melarang isteri bekerja. Pernah satu masa Rasulullah SAW melihat seorang isteri sahabat, dia berjalan untuk ke tempat kerja suaminya. Pada masa itu Rasulullah SAW ingin menumpangkan kenderaannya. Tapi wanita ini malu, buat tak tahu dia jalan aja. Rasulullah SAW pernah melihat seorang wanita menuju ke tempat kerja untuk membantu suaminya. Oleh kerana dia tengok wanita, maka Rasulullah SAW dengan sahabat ingin tumpangkan dia punya kenderaan. Tapi wanita ini malu, dia jalan terus, tak pandang pun Rasulullah SAW. Kenapa dia segan? Dari hadis ini menunjukkan bahawa Rasulullah SAW bukan saja melarang tetapi nak bantu dia ke tempat kerjanya. Lihat. Cuma kalau wanita dilarang oleh suami, janganlah. Sebab mentaati suami itu wajib. Kalau dia sebelum kahwin adalah mencari keridaan mak dan bapak, setelah kahwin dia cari keridaan siapa? Suami. Sebab mak bapak sudah menyerahkan kepada suaminya, itu tanggungjawab dia. Jadi suami bertanggungjawab atas isteri 100%. Dan Quran sendiri menyatakan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki bertanggungjawab atas nisa, yakni keluarga. Jadi kalau suami anda mampu, kalau dilarang bermakna suami anda lebih tahu. Kecuali sekarang banyak wanita yang beralasan katanya tak mampu. Untuk apa? Untuk hidup mewah. Dia tengok jiran hidup mewah, dia nak hidup mewah juga. Akhirnya dia nak bekerja. Alasannya dia tak mampu. Ramai suami-suami mengadu dengan saya, "Ustaz, saya mampu, Ustaz." Tetapi dia nak hidup mewah, nak gaya, nak itu. Saya rasakan kalau terpaksa terlain, kalau tak terpaksa bila suami larang, anta dedahkan aurat, ditakuti uang yang dibawa balik itu tidak diberkati oleh Allah. Kalau boleh, elakkan kerja yang dedah aurat. Saya tahu di Singapura, polis, custom, immigration, itu dilarang tutup aurat seperti di Malaysia lain. Jadi nurse dan sebagainya, biasanya buka aurat. Kita mintalah kepada kerajaan supaya dikecualikan orang Islam. Dan kalau tidak juga, kita cari kerja yang lebih. Walaupun gajinya murah tetapi berkat, lebih baik daripada gaji mahal tetapi kita hari-hari buat dosa. Jangan dipandang remeh dosa ni. Sebab itu kehidupan kita. Siapa kita? Kita berjaya besok dengan pahala yang kita bawa. Tapi kalau hari-hari bawa dosa bagaimana pula? Jadi kalau bolehlah ya, fikirkan. Kalau suami anda mengatakan cukup apa yang ada, itu lebih baik, lebih berkat daripada kita bekerja siang malam, anak kita pun ke mana perginya, isteri pun macam mana keadaannya bila pergi kerja. Jangan sampai kita mengorbankan maruah agama kita dan ibadah kita kerana mencari sesin ni. Sesin dua ni. Ya, saya tidak melarang isteri bekerja, bekerjalah. Tetapi kalau kata suami jangan, jangan. Sebab mentaati suami itu wajib. Ya, makanya pada bulan 4 nanti kalau jadi, kita akan adakan satu daurah membina rumah tangga dan keluarga. Rumah tangga lain, keluarga lain. Yang sakinah. Saya siapkan buku subhanallah agak tebal sikit. Membawa Quran dan hadis, bagaimana membina rumah tangga dan keluarga. Sebab ramai orang menghubungi saya, "Ustaz, anak saya lari ikut jantan. Bila saya nak ambil, jantan tu nak belasah saya. Macam mana?" Saya kata, "Report polis lah." Tapi di Malaysia, bila report polis, polis pun katanya, saya pun malas nak bermasalah dengan mat-mat tu. Lihat, polis pun tak layan. Jadi bagaimana? Kenapa anak anda boleh lari? Apa yang anda buat dengan dia? Sebab anda besarkan dia untuk cari apa? Untuk cari hasil. Besarkan saja, bila dah besar, nanti kerja aku dapat hasilnya. Lama-lama, bukan dapat hasil, orang bawa dia lari. Jadi kita nak, supaya kita memahami, bagaimana membina rumah tangga dan keluarga sakinah. Ada, 2 hari yang lalu ya soalan. Si suami asyik duduk kat kedai kopi. Lama-lama si isteri curang. Soalan temporary ya. Dia tanya kat saya apa nak buat. Akhirnya minta cerai si isteri. Lihat. Apakah kesalahan isteri? Dua-dualah salah. Sebab dia tak dapat membina rumah tangga dengan cara Islami. Atau syar'i ataupun manhaj salafi. Jadi manhaj salafi membetulkan dan membina segala-galanya. Rumah tangga, ekonomi, apa saja. Itu ada dalam Islam. Sebab Allah mengatakan, "Ma farratna fil kitabi min syai'." Allah mengatakan tak tinggal apa saja urusan untuk kita di dalam Al-Quran. Tak ada tertinggal. Ada jawapannya. Tetapi oleh kerana kita tak kembali kepada Al-Quran, kembali pada falsafah tadi, falsafah tipu kita. Falsafah tidak akan menyelesaikan masalah kita. Orang Eropah yang kaya dengan falsafah, cuba tengok hidupnya. Tadi seorang Muslimah cerita pasal insurance, life insurance. Berapa banyak orang-orang Eropah, oleh kerana bapaknya kalau mati dapat berjuta, bapaknya ditembak. Lihat. Ini sakinah apa? Ini bahaya. Kalau berlaku pada orang Islam. Dan orang Islam bila duit aja dipikirkan boleh berlaku. Sekarang sudah berlaku, betul kan? Malah isteri boleh bunuh suami. Naik kapal terbangnya teruk bom dan sebagainya. Jadi, membina rumah tangga sakinah hanya dengan Al-Quran dan hadis. Lain tidak ada. InsyaAllah. Begitu juga membina keluarga. Kita mula-mula rumah tangga. Besok bila nak ramai cucu, kita katakan kita berkeluarga. Bukan berumah tangga saja, tapi kita berkeluarga. Bagaimana mengurus rumah tangga kita dan keluarga kita. Itu Islam sudah mengajarkannya. Smart sekali dalam Al-Quran. Ya? Okey, teruskan soalan yang ada. Teruskan ya. Salam Ustaz. Adakah dosa kita mengumpat wajib? Kita minta maaf pada orang yang diumpat. Boleh tak kita taubat dan minta ampun kepada Allah kerana di dalam hadis Muslim ada orang yang membunuh 99 orang dan kemudian bertaubat maka dia ke syurga. Dia membunuh kerana dia jahil. Jangan antara pandai antara bunuh orang suka-suka, tidak boleh. Dia jahil-jahil sangat, tapi dia takut kepada Allah, dia nak bertaubat. Bukan bunuh sembarang-sembarang. Kalau sekarang kita beralasan seperti itu, besok kita masuk ke mana? Dalam penjara seumur hidup. Jangan macam tu, Syekh. Dan pada masa itu, undang-undang tak seperti sekarang, kan? Jadi kalau nak gunakan hadis, jangan sembarangan. Jangan mengambil hadis kemudian kita gunakan. Banyak nanti. Begitu juga ayat Quran, kita jangan gunakan sembarang. Kita tanya dulu. Bagaimana nak gunakan ayat Quran atau hadis-hadis yang ada? Jangan sembarangan. Jadi apa persoalannya tadi? Saya pun belum begitu jelas. Apa persoalannya? Cuma lagi sekali soal. Dia mengumpat wajib, Ustaz. Mana ada mengumpat wajib? Contohkan mengumpat wajib. Arti mengumpat, memperkata sesuatu yang orang kita perkatakan tidak senang, itu umpat. Apa itu umpat? Memperkatakan sesuatu yang orang itu dengar, bila orang itu dengar, orang itu tak senang. Memperkatakan sesuatu tentang seorang, yang seorang itu bila tahu dia tidak senang apa yang kita perkatakan, itu mengumpat. Yang wajib umpat apa yang wajib? Umpat wajib kalau kita report ke balai polis. Orang tu buat sesuatu yang salah. Kita kena umpat, kita kena cerita yang orang tu begini-begini. Itu mengumpat yang wajib. Ya kan? Ataupun seorang dicari kerana kejahatannya. Kita kenal orang tu. Report kepada polis, kita kena umpat. Apa dia? Dia ni pembunuh begini-begini. Itu kena umpat. Itu umpat yang wajib. Selainnya tidak boleh. Selainnya tidak boleh. Itu di antara contoh umpat yang dikatakan umpat yang wajib. Kita pergi mahkamah, dibicarakan. Kita kena umpat orang tu. Apa arti umpat? Kita ceritakan kesalahan dia begini-begini. Itu yang kita katakan umpat yang wajib. Tapi saja-saja saya dengan Jaafar duduk, dia tengok, ah, nasir ni begini-begini. Cerita, itu tak boleh lah. Sebab itu bukan umpat yang wajib. Itu mengumpat, menghina. Ataupun menjatuhkan air muka orang dan sebagainya. Itu tidak boleh. Haram. Ya? Sehingga Quran mengatakan, ayuhibbu ahadukum antakula lahma akhihi mayitan fakarihtumu. Apakah kamu mau makan bangkai saudara kamu sudah mati sedangkan kamu membencinya? Itu yang ditujukan kepada orang yang mengumpat. Ya? Jadi mengumpat hukumnya haram hatta yaumul qiyamah. Ini ada satu soalan yang diminta sangat saya jawab. Ustaz, setelah membaca peratan majalah yang saya lampirkan mengenai fishball, saya berasa curiga dan was-was. Saya dah tak makan fishball hampir setahun. Walaupun ada tertera tanda-tanda halal pada pelekat, ya, barangan tadi. Saya juga tak makan fishball walaupun disajikan di restoran halal. Apa pendapat Ustaz? Okey. Plasma darah bahan najis dalam membola ikan. Saya baca tadi apa yang saya dapati. Sekarang ada kaedah moden, ya, dipanggil genetically modified food. Yang mana dengan menggunakan genetik, digunakan bahan-bahan untuk apa? Untuk memproses makanan. Di antaranya menggunakan darah. Apa dia darah? Diambil daripada darah haiwan. Tidak disebut apakah haiwannya. Tetapi biasanya paling mudah dapat daripada babi, kan? Ataupun binatang-binatang yang disembelih. Jarang daripada ikan. Sedangkan di dalam hadis Rasulullah SAW, uhilla lana maitatani wa daman. Dihalalkan bagi kamu hanya dua darah dan dua ikan. Jadi dikatakan darah al-kibdu wa tihal. Hati dan limpa. Adapun darah yang mengalih sampai hari kiamat haram. Sama ada daripada lembu, daripada kambing, daripada unta ataupun daripada ayam, itik dan sebagainya. Kerana dia mengalih. Yang saya baca ni, darah, plasma darah bahan najis dalam berbola ikan diambil daripada darah yang mengalih. Kemudian diproses, dikeringkan. Dan dimasukkan, dijadi campuran fishball. Yang ini, lebih baik jangan dimakan. Kalau betul semua fishball menggunakan plasma darah seperti ini, bermakna semua fishball haram. Sebab apa? Darah, kita tak tahu, kita curiga darah apa. Hatta kalau darah ayam sekalipun, hatta kalau darah kambing sekalipun, disembelih oleh orang Islam, yang sembelihannya haram, halal, tetapi darahnya haram. Kalau diambil daripada hati dan limpa, diproses, disampurkan dengan fishball, okey, tak ada masalah. Adapun bangkai, ikan dan belalang. Jadi kalau bangkai, belalang, mana dia darahnya? Ikan, kalau ada pun, katanya ikan tongkol paling banyak. Jadi punya darah. Sampai katanya macam orang, lepas beranak dan sebagainya. Tetapi, anda yakin, sebagaimana dijelaskan, diambil daripada haiwan. Jadi kalau kita katakan bahawa, prosesnya adalah proses Islami, maksudnya disembelih dengan cara Islam, tetapi kalau darah tetap tidak boleh dimakan sampai hari kiamat. Jadi kalau betul berita ini daripada majalah, saya hanya membacakan sahaja, maka berhentikan makan fishball. Ya, kalau siapa nak baca selanjutnya, secara ringkas ya, kalau nak baca semua, panjang ni. Jadi majalah ini menjelaskan tentang apa kandungan fishball yang jadi makanan kegemaran budak-budak dan orang tua. Jadi kalau boleh tinggalkanlah ya fishball ni. Fish cake dan sebagainya. Ya. Ini yang ada di dalam, tapi ceritanya panjang. Tapi kalau diringkaskan itulah. Ya, ambil dan siapa nak baca, bacalah. Kopi popular rupa-rupanya dicampur gelatin babi. Ini berita ni di Johor. Saya sudah baca. Di antaranya dalam Harian Metro. Memang benar. 70 tahun beroperasi di Johor, orang tak tahu bahawa kopi itu mengandungi gelatin babi. Apa saja daripada unsur babi, tetap tidak boleh dimakan. Sebab Allah sudah mengharamkan apa saja unsur daripada babi. Tetapi kalau untuk digunakan, selain daripada makanan boleh? Boleh. Tapi kalau makan tidak boleh. Walaupun kita sudah bincang bahawa babi tidak najis, tetapi untuk dimakan apa saja unsur babi? Bulunya, tulangnya, dagingnya, darahnya, lemaknya, apa saja tetap haram hatta yaumul qiyamah. Jadi kalau kopi ditaruh di salan tulang babi atau gelatin babi, tetap tidak boleh makan. Jadi berjaga-jagalah minum kopi ataupun makan kopi. Sebab kata orang Cina, makan kopi bukan minum kopi. Jadi kalau minum kopi, ada gelatin babi, tetap haram. Jadi berjaga-jagalah ya. Kenapa? Makanan kita adalah diri kita dan makanan kita adalah menentukan doa kita diterima atau tidak. Kalau makanan kita penuh dengan syubhat, Umar pernah diberi makanan, bila dimakan ditanya kepada orang yang memberi, daripada mana engkau dapat makanan ini? Dia tak jawab. Artinya syubhat, dikorek, dimuntahkan. Jadi kalau makanan-makanan yang syubhat ni, kalau boleh kita jangan makan. Begitu juga ya, makanan syubhat ni, anda nasihatkan kepada antum, walaupun berkali-kali anda sudah katakan, makanan di kedai orang yang bukan Islam. Di Singapura banyak. Taukinya orang kafir. Tetapi tukang masaknya orang Melayu. Kalau boleh kita tinggalkan kerana takut bahan-bahan yang dibeli orang kafir itu bukan bahan-bahan yang halal. Ada mengatakan, Ustaz, bukankah ada logo daripada MUIS? MUIS boleh tanggung? Ya, dalam tulisan boleh tanggung. Dalam hukum mana boleh tanggung? Itu dalam tulisan saja. Pernah saya ceritakan, anda ikut tak Ridwan? Ya. Ya, perawinya ada di sini. Ya. Kita punya lawyer bila menceritakan tentang bulan Ramadan, nak hari raya dia beli 20 ekor ayam. 20 ekor ayam tu ada label halal. Tapi di bawah labelnya adalah ayam pelangkung, ayam cucuk. Jadi sahabat ni bawalah ke mufti. Tapi bukan mufti ni. Apa salahnya? Saya cerita habis. Ini mengumpat yang boleh. Ini mengumpat yang boleh. Bagi dibawanya ke mufti-mufti yang lama, diceritakan kepada mufti, kata mufti apa jawapannya? Ringkas. Engkau ragu jangan makan, tak ragu makan. Jadi, kawan ni pemarah. Jadi ditinggalkan ayam-ayam tu di atas meja mufti. Jadi ditinggalkan. Jadi dipanggil, kata mufti, mari-mari sini. Ambil ayam kau. Apa kata kawan ni? Ah, kalau engkau tak ragu kau makan, kalau ragu jangan makan. Senang jawapannya. Jadi kalau kita lihat 20 ekor ayam, ayamnya ayam pelangkung, ditaruh halal, bermakna penjual orang kafir ini mana-mana. Begitu juga nak cari keuntungan. Saya ada kawan-kawan Cina yang masuk Islam, dia mengatakan makanan kalau dicampur bahan babi paling sedap. Katanya masa dia belum masuk Islam, makanan yang paling disuka babi sebab sedap. Jadi tukang masak ni, orang Cina, saya banyak kawan-kawan ni tukang Cina, saya mengatakan, kalau mau sedap makanan taruh apa? Taruh bahan babi. Ya. Hah. Jadi kalau dia nak sedapkan, selain Ajinomoto ataupun sebuah perasa, mungkin ada bahan-bahan yang lebih murah. Apa dia? Bahan daripada babi. Tak mustahil digunakan. Sebab apa? Bagi dia keuntungan. Betul kan? Bukan masalah hukum. Bagi dia, sebab banyak kau keuntungan, gasak lah. Jadi benda-benda yang syubhat, kata Rasulullah SAW, al-halalu bayinun, wal-haramu bayinun, wa bainahuma umurun mutasyabihat, la ya'rifuhunna kathirun minan nas, faman waqa'a fil mutasyabihat, faqad waqa'a fil haram. Halal itu jelas, haram itu jelas. Antara keduanya, ada yang syubhat. Tak jelas halal haramnya. Siapa yang mencapak dirinya dalam benda yang syubhat, maka sudah mencapak dirinya dalam benda yang haram. Makanya Umar keluarkan, sebab itu benda syubhat. Apalagi makan di kedai orang kafir, dia taruh halal, jangan percaya. Sebab banyak kejadian. Satu masa, saya nak ceritakan kepada antum. Di Singapura, orang ajak saya makan. Saya pergi belakang. Saya cakap, mana tandas? Rupanya saya belakang, tanya tukang masaknya. Saya tanya, siapa yang beli ni? Tak okey lah. Melayu, Islam ke kapi? Kapi. Lihat, di mana dia beli? Dia cakap, dia beli kat, kadang-kadang dia ikut. Dia beli tempat tak halal. Saya tak mau cerita di mana tempatnya. Tapi di Singapura ni. Saya cakap dengan sahabat, jom kita keluar. Kita tak boleh makan di sini. Cakap, ustaz halal, pekerjanya Melayu. Melayu ke, Cina ke pekerjaannya, orang kafir ke orang Islam, yang penting benda tu kita ragu. Jangan makan. Tapi kawan tu nak makan juga, kata anak kan salah, anak balik. Anak dengan Pak Masan pada masa itu, dengan siapa, saudara Bakri, jom kita balik. Kau nak makan-makan. Punya degil. Kedegilan ni ada unsur-unsur makanan yang masuk ke dalamnya, tak bagus. Degil dia, dia makan juga. Kata anak, tak apalah, kau orang makan anak. Anak angkat kaki. Jadi tuan-tuan, hatta di Malaysia kadang-kadang orang India, pernah saya tanya, ini kedainya asalnya namanya kedai orang Melayu. Ataupun India Islam. Bila India kafir beli, maka tidak ditukar. Tapi masakannya apa dia? Dia yang masak. Kadang-kadang dilupa tak padam dia punya apa. Itu jangan makan. Ditakuti makanannya benda haram. Anda katakan, kita makan benda haram, doa kita Allah tidak makbulkan. Itu kita takut. Dan qada dan qadar tidak akan berubah kecuali dengan doa. La yurdul qadar illa bi doa. Tidak akan diubah qada dan qadar yang menentukan Allah yang tertimpa kepada kita kecuali dengan doa. Berdoalah. Tapi kalau doa kita tidak makbulkan, apa akan jadi? Jadi periksalah apa yang anda makan. Ya. Jadi dua majalah ataupun satu majalah dan satu keratan akhbar memperkatakan tentang kopi dan memperkatakan tentang berbola ikan, saya pun naik geligema nak makan dah. Tapi kalau orang Melayu yang buat, tanyakan, pastikan bahan campurannya adalah bahan yang halal. Sebab kita nyayi dia nanti. Ya kan? Kalau dah tak dimakan, orang Islam tak mau makan. Kalau dia meniaga benda yang haram dalam Quran ataupun dalam hujah yang kita pakai, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan wang antara kamu dengan cara batil. Artinya apa? Benda-benda haram dijual. Itu tidak boleh. Wallahu alam, itu jawapan saya. Teruskan dengan soalan yang ada. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wanita bekerja. Ada ustaz dari Singapura mengatakan wanita yang bekerja yang membuka aurat itu boleh, tapi selepas bekerja hendaklah menutupnya. Adakah ini dibolehkan ustaz? Ini ustaz apa namanya? Sejak boleh, sejak tak boleh. Bagaimanapun membuka aurat apa hukumnya? Haram. Allahu Akbar. Membuka aurat hukumnya haram bagi wanita. Walaupun terpaksa tetap hukumnya haram. Walaupun terpaksa tetap hukumnya haram. Kalau ada ustaz mengatakan boleh, ustaz apa namanya ni? Ustaznya suka tengok aurat perempuan. Sebab membolehkannya sekali-sekali aku tengok. Bayangkanlah seorang isteri tutup kecuali mata nampak. Tiba-tiba bekerja kita nampak semua. Apa makna ditutup? Haram hukumnya tidak boleh sama sekali. Ya, itu jawapan saya walaupun ringkas. Teruskan. Salam ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita makan ubat yang berbentuk pil atau tablet untuk kesihatan yang mengandungi uri? Uri itu tak boleh makan. Boleh manusia makan manusia? Uri atau ari itu kan sarung peranakan bayi semasa dikandung di dalam rahim perempuan. Bila dah keluar, kita makan uri, bagaimana kita makan manusia? Apa hukum manusia? Tidak ada dalil mengatakan bahawa kita boleh makan daging manusia atau darah manusia. Tidak boleh, Syekh. Anta dah maju. Yang makan daging manusia orang dalam hutan tu. Orang-orang, dia katakan Dayak. Kamu Dayak, tidak boleh sama sekali. Tidak boleh. Walaupun kita katakan untuk kesehatan ada benda lain lagi. Allah mengatakan halalan thayyibah. Makanlah yang halal, setelah halal adalah yang thayyib. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah ada jenis yang baik-baik apa yang aku rezekikan kepada kamu. Di hadis di ayat yang lain halalan thayyibah, setelah halal adalah yang baik. Halal lain, baik lain. Halal dari segi hukum. Baik dari segi kesihatan. Ya kan? Jadi makanlah jenis yang baik-baik. Allah mengatakan kulu min thayyibati. Makanlah di jenis yang baik-baik. Makanya seorang Islam sepatutnya tahu apa pemakan dia, minum makanan dia. Dia bukan makan sembarangan, tapi orang Islam yang penting kenyang. Mengandungi gizi, mengandungi itu, mengandungi tak penting, yang penting kenyang. Ya kan? Bagi kita, kita disuruh makan makanan yang berkualiti, yang ada zat vitamin, gizi dan sebagainya. Bukan main kenyang saja. Kalau kenyang saja, memanglah boleh kenyang. Tetapi, pastikan dulu halal. Kedua, pastikan dia tidak memudaratkan kita. Sebab benda-benda yang tidak baik, dia tak memberi kebaikan kepada tubuh kita. Lebih baik kita tinggalkan. Wallahu a'lam. Teruskan. Ustaz, bagaimana seorang pelacur, apabila dia bagi minum anjing, maka dia ke syurga. Adakah dia bertaubat selepas itu atau dengan hanya memberi anjing minum, dia terus ke syurga tanpa taubat? Tentulah dia bertaubat. Membantu taubat dia tu adalah memberi minum anjing. Kalau dia tak taubat macam mana? Seorang pelacur tidak boleh masuk syurga kecuali dia taubat. Ini bermakna kesalahan apapun yang dikatakan dosa besar, tetap Allah akan ampunkan. Hatta seorang pelacur. Tapi dengan betul-betul taubat. Dan diiringi dengan amal-amal soleh. Ini menceritakan bahawa dua, pertama kita kena bertaubat. Kedua, kita kena berbuat baik hatta kepada binatang. Islam rahmatan lil alamin. Inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, aku utus engkau, aku kirim engkau kepada manusia supaya jadi rahmat. Alamin, alam. Apa itu alam? Apa saja yang kita nampak dengan mata kita itu alam. Apa yang kita mampu dengar dan nampak dan kita rasa dengan indera kita itu alam. Anjing termasuk dalam alam. Babi dan sebagainya. Jadi untuk rahmah. Ya kan? Jadi kalau ada anjing kehausan, kita beri minum, pahalanya besar. Sebab itu hadis Bukhari. Jadi nanti, oh dia terus melacur. Tapi tengok anjing kelaparan, beli makanan anjing, kasih makan anjing. Bukan macam tu. Jangan dipahami dengan pemahaman yang salah. Faham maksud saya? Dia terus melacur dapat duit. Besok beli makanan anjing tu, jadi anjing kelaparan bagi. Tak masuk syurga entah. Sebab apa tak bertobat. Sehingga kata Rasulullah, tidak beriman seorang yang sedang berzina itu, ya, kerana itu dilarang, ya. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Itu Quran. Jangan kamu hampiri zina kerana zina itu fahishah dan jalan yang buruk, keji dan jalan yang buruk. Tapi ada orang peli, ustaz, menghampiri jangan, masuk okey. Macam apa macam kereta api. Jangan dekat-dekat kalau kereta api laju, masuk terus tak apa. Itu falsafah yang salah. Ada seperti itu diorang. Ini jangan gurau-gurau, ini masalah agama, Syekh. Artinya buat tak apa, dekat-dekat jangan, buat sekali tak apa. Itu falsafah yang salah. Sebab Allah mengharamkan zina. Teruskan. Ada tadi mengatakan yang apa, dia menunjukkan belas kasihan dia tu telah menghapuskan dosanya, bukan? Tak, tobat. Kita baca dalam hadis Bukhari, perempuan ini diceritakan di antaranya belas kasihan dan dia bertobat. Ya, kalau tak bertobat, Allah tidak akan ampunkan dosanya. Ini Ustaz yang tadi, yang diorang tak jawab. Saya cakap jangan jawab. Iya, teruskan. Saya tendang gitu. Teruskan dia. Ustaz, macam mana nak mencari suami yang mengikut sunnah? Kebanyakan jumpa yang bida'ah. Apa yang perlu buat, Ustaz? Makanya di depan saya ni banyak laki-laki sunnah. Yang bertanya-tanya, Ustaz, carikan pun banyak. Ya. Jadi tanyalah kepada mereka ni. Saya ni seorang muslimah yang salafi. Sudikan dengan saya. Nabi Muhammad dipinang oleh siapa? Oleh Khadijah. Khadijah. Banyak cerita-cerita dalam sahabat, kalangan sahabat yang wanita meminang dia. Tak aib, Syekh. Kalau ditolak pun itu fitrah. Kan? Jangan istilah pergi cari timba. Sekarang tak pakai perigi, tak pakai timba lagi. Kita pakai pai. Istilah, kata dulu jangan jadi perigi cari timba. Timba cari perigi. Itu tak pakai lagi dah. Ya, sebab itu falsafah-falsafah yang tak kena dalam Islam. InsyaAllah, Muslimah itu, insyaAllah. Ya, insyaAllah, insyaAllah. InsyaAllah, teruskan sahabat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, selepas khatam Quran, adakah doa-doa yang khusus? Ya, ada doa-doa. Bacalah doa-doa. Sebab, antaranya angkat tangan dia, insyaAllah, kerana dalam hadis Bukhari, Allah madu, kalau kita tidak angkat tangan, kita tidak dimakbulkan. Angkat tangan, berdoa kepada Allah. Teruskan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bolehkah kita menggugurkan kandungan yang baru 2 atau 3 bulan kerana doktor mengesahkan adanya kecacatan ke atas bayi? Syukran. Kalau doktor yang menasihatkan, bukan saja cacat, tapi memudaratkan kepada si ibu atau pada si anak, saya katakan, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada pakarnya. Tetapi kalau kata pakarnya, kecacatan ini tidak menjadikan dia hidup dalam keadaan terseksa dan sebagainya, ya teruskan. Ya kan? Tetapi katakan ada yang cacat, jantungnya terkeluar misalnya. Kalau dia keluar pun, mungkin kita pernah tengok ya dalam majalah, jantungnya di luar. Ya, bukan di dalam perut dia. Dan kalau dia hidup hanya 2-3 hari. Kalau doktor mengatakan, kita percayalah. Tapi kalau dukun mengatakan jangan percaya. Kalau ustaz lagi jangan. Jangan percaya sebab ustaz tak tahu. Sebab fas'alu ahli dhikr asalnya turun kepada orang Yahudi. Yang mana orang Yahudi mengatakan ada Nabi perempuan. Maka Rasulullah mengatakan kepada orang Yahudi tadi, engkau tanyalah kepada pakar-pakar agama engkau. Apakah ada Nabi perempuan? Apabila tanyakan kepada pakar-pakar agama, ketua agama mereka, ketua agama mereka mengatakan tidak ada Nabi perempuan. Jadi masalah apa saja. Sehingga Rasulullah mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu urusan dunia kamu. Idza kana min umuri dunyakum fa'alaikum. Apabila urusan dunia kamu, kamu urus. Jadi bila urusan dunia, tanya kepada pakarnya yang berurusan urusan dunia. Doktor. Kalau kata doktor, bisa digugurkan, kita ikut. Kalau saja-saja saja. Kalau dilahirkan, nanti aib, anaknya tak cantik. Itu tak boleh digugurkan. Tapi kalau doktor mengatakan, dinasihatkan, lebih baik digugurkan, akan mendatangkan masalah dan sebagainya, itu dibolehkan. Dan yang tak dibolehkan, menggugurkan gitu-gitu saja. Tak ada sebab. Sebab di dalam Al-Quran ada dua ayat. Wala taqtulu auladakum min imlakin nahnu narzukukum wa iyyahum. Kalau saya silap baca ni, dibetulkan. Janganlah kamu bunuh anak-anak kamu kerana takut miskin. Allah mengatakan, kamilah yang merizikan dia dan kamu. Ataupun merizikan, memberi rezeki kamu dan anak-anak kamu. Makanya sepakat ulama-ulama salaf mengatakan, membunuh ni dua. Membunuh setelah dilahirkan dan membunuh sebelum dilahirkan. Membunuh sebelum dilahirkan dua. Antaranya, memakan pil-pil perancang keluarga. Supaya dibunuh sperma tu, jangan jadi anak. Dan kita lihat dalam buku Matnul Arba'in, kejadian manusia bermula daripada 40 hari. 40 hari jadi seketul, maaf, darah dulu. 40 hari jadi seketul, daging. 40 hari ditiupkan roh. Jadi kalau dikatakan, bila bercantum sperma laki-laki dengan telur perempuan, boleh jadi seketul darah, itu dah dianggap permulaan manusia. Di dalam hadis Bukhari, sibabul muslimi fusuk wa qitaluhu kufrun. Memaki hamun orang Islam fasik dan membunuhnya adalah kufur. Jadi tidak boleh membunuh kerana Quran mengatakan jangan kamu bunuh anak-anak kamu. Termasuk anak yang luar nikah sebab itu anak kamu juga. Jadi kalau anak luar nikah dibunuh, itu boleh membawa kepada kufur. Tidak boleh membunuh orang Islam. Malah dalam hadis yang lain, bunuh dengan sengaja itu boleh jadi kafir. Dosanya seperti orang kafir. Dosanya. Jadi tidak boleh bunuh. Jadi kalau kita saja-saja menggugurkan anak, hukumnya haram. Makanya ya, Rasulullah SAW mengatakan, kawinilah perempuan yang peranak dan pandai jaga anak. Kerana aku berbangga dengan banyaknya umatku di hari kiamat. Jadi kita disuruh banyak anak. Bukan disuruh dua atau satu. Ya? Tak bolehlah pakai dua cukup. Jangan. Orang Islam dua tak cukup. Kalau boleh biar ramai. InsyaAllah yang beri rezeki siapa? Allah. Saya pun ada anak ramai. Tapi tak ada masalah. Kerana kita yakin yang beri rezeki bukan majikan kita. Yang beri rezeki bukan kerajaan kita. Yang beri rezeki adalah Allah. Tetapi jangan duduklah ya. Jangan pakai falsafah. Rezeki secupa tak akan jadi segantang. Apa katanya? Ulat dalam batu boleh hidup. Katakan kepada sahabat kita, iya. Ulat dalam batu boleh hidup sebab makannya makan? Makan batu. Kita bukan makan batu, kita makan. Kita kena berusaha. Sebab Allah mengatakan, Inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma biأنفسهم. Teruskan. Ya, insyaAllah, insyaAllah. Barakallah. Hayyakumullah. Ya. Okey, teruskan sahabat. Teruskan soalan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imam dijadikan untuk ikutan makmum dalam solat. Iya. Katakanlah solat maghrib 3 rakaat, tetapi apabila tahiyat akhir imam terus berdiri, perlukah makmum mengikut pergerakan imam itu atau perlu ikut waktu betul saja yang lain mufaraqah Ustaz? Hadis tadi adalah hadis yang sahih. Ju'ilal imamu yutamma bih. Fa idza kabbara faghbiru fa idza qara'a fasitu wa idza raka'a farka'u. Hadis Muslim. Dijadikan imam untuk ikutan. Apabila takbir, hendaklah kamu bertakbir. Fa idza kabbara faghbiru, hendaklah kamu bertakbir. Apabila membaca, hendaklah kamu diam, dan apabila rukuk, hendaklah kamu rukuk dan seterusnya. Hadis ini adalah hadis Muslim. Dan penguatnya adalah asar sahabat. Hajjaj As-Sakafi sembahyang subuh 4 rakaat. Di belakangnya ada Ibn Abbas dan Ibn Mas'ud. Ibn Abbas dan Ibn Mas'ud tetap sembahyang mengikut Hajjaj 4 rakaat. Ini bermakna kalau imam terlupa membaca tahiyat awal dibangun, kita tak boleh membaca tahiyat awal, kita ikut imam. Dan begitu juga kalau imam tak ada sujud sahwi, kita jangan sujud sahwi. Tapi ada orang, imam tak sujud sahwi, dia sujud sahwi, siapa suruh? Bermakna anda sudah langgar peraturan imam. Tetapi kalau kita ikatkan imam, biar imam patutnya kita sujud sahwi. Imam Ahmad mengatakan sujud sahwi wajib ikut Imam Ahmad. Walaupun kita sudah habis sembahyang, teringat di rumah. Jadi kalau imam katakan dia sujud sahwi, ya kita ikut sujud sahwi. Tapi kalau imam tak sujud sahwi, sembahyang kita tidak sah. Tetap sah. Sebagaimana Hajjaj 4 rakaat, sahabat 4 rakaat, sedangkan sembahyang subuh 2 rakaat. Jadi hadis ini menunjukkan hadis Muslim, dijadikan imam ikutan, jangan langgar. Ya, jangan langgar. Jadi kalau imam katakan tertinggal tahiyat awal, kita tak jadi masalah. Sebab tahiyat awal, kalau ditinggal, cukup dengan sujud sahwi. Kalau sujud sahwi, itu sunnah mu'akadah, meninggalkan yang sunnah tidak batal. Tapi kalau sengaja meninggalkan tahiyat awal itu batal. Sengaja itu batal. Kalau tak sengaja, tidak batal. Dan kalau tak sengaja, ditebus dengan sujud sahwi. Kalau dilupa sujud sahwi, tetap sembahyangnya sah. Subhanallah. Itukah soalannya? Lebih kurang macam itu soalannya. Dan ambil soalan-soalan yang ada ni. Teruskan sahabat. Sahabat-sahabat di depan ni, kalau ada soalan, ada mikrofon ya. Sebab kalau ada soalan, tidak didengar dengan mikrofon, nanti yang di belakang tak dengar. Ataupun muslimah nanti tak dengar soalannya. Teruskan. Ustaz, benarkah ada hadis yang menceritakan tentang ulama zaman Nabi Musa, namanya Barsusa, yang telah kufur setelah dia beriman? Adakah ianya sahih? Bukan itu saja ceritanya, banyak lagi. Ya, ada cerita dalam tafsir tentang bukan seorang ulama, banyak ulama ya yang Allah tarik hidayahnya. Sehingga cahaya ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berlaku. Teruskan kalau ada soalan. Itu soalan yang sudah dijawab. Teruskan ya. Salam Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana pula kalau kita makan pil rancangan dan lain perbuatan untuk mengelak mengandung, apa hukumnya? Tetap hukumnya haram. Ulama-ulama salaf mengharamkannya kalau tak ada sebab. Kecuali kata doktor, kalau anda melahirkan anak kerap mendatangkan itu dan ini, itu kena ikutlah cakap doktor. Tapi kalau saja-saja ada mengatakan anak ramai nanti tak cukup makan, jangan share. Yang menentukan rezeki kita Allah. Nanti anak ramai susah. Kalau anda dah ramalkan seperti itu, ramalan anda tu jadi ya. Sebab Allah mengikut apa yang kita ramal. Kalau kita ramalkan susah-susah, tapi kita yakin bila nak ramai Allah tambah rezeki dan kita akan hidup dengan sakinah misalnya Allah beri. Makanya perkara-perkara seperti ini kita kena bincangkan semula seperti dalam seminar nanti. Tanyalah. Jadi tidak boleh kita meramalkan masa depan kita. Sama ada baik atau tidak baik. Tapi yang kita minta kepada Allah, apa dia? Keberkatan, sakinah itu kita minta. Dan kita yakin bahawa Allah akan beri apa yang kita minta. Makanya jaga makanan kita ya, jangan makan sembarangan. Artinya jangan makan yang benda-benda haram supaya doa kita diterima oleh Allah SWT. Yakinilah bahawa yang memberi rezeki Allah. Bahawa yang memberi rezeki sebenarnya Allah, bukan majikan kita, bukan Singapura, bukan. Maka bila kita yakin, Allah akan beri apa yang kita yakini insya-Allah. Itu orang Islam, saya orang beriman. Apa arti Islam dan apa arti beriman? Islam menyerah. Apa arti iman? Percaya. Kalau serah kepada Allah SWT sebagai orang Islam, maka kena percaya. Kalau dah menyerah dengan Allah tak percaya, bermakna kita bukan Islam, bukan iman. Tak beriman. Sama seperti orang-orang jahili yang lain. Islam artinya istislam menyerah. Dengan apa? Dengan penuh keimanan. Apa arti iman? Percaya. Al-imanu lughatan at-tasdiq. Percaya. Kalau tak percaya, sia-sia kita. Jadi percaya. Yakin dan percaya. Teruskan sahabat. Ustaz, kalau jemaah perempuan bersolat sesama perempuan, bolehkah salah seorang menegur bacaan dengan terang ketika imamnya tersalah baca atau dengan tepuk belakang tangan sahaja? Siapa suruh imam perempuan baca jahrah? Perempuan tidak baca dengan jahrah. Aurat perempuan dalam sembahyang itu adalah suaranya. Kalau tidak suara, tentunya kalau imam baca salah, perempuan boleh tegur. Katakan seorang perempuan hafizah, imam salah baca, tentu ditegur. Tapi tetap dengan... Begitu juga kalau imam tambah rekaat atau kurang rekaat, perempuan tidak boleh menegur. Kalau laki-laki katakan subhanallah, kenapa perempuan tak boleh menegur? Sebab aura. Dia mengatakan subhanallah, batal solatnya. Makanya kalau sembahyang perempuan adalah sembahyang sebaris. Imam tetap di tengah. Sebaris. Bukan imam di depan, di belakang. Bagaimana dia nak rukuk sujud? Apakah Allahu Akbar dilepaskan? Tidak. Yang sahih tidak dilepaskan. Dia bergerak saja. Sehingga qamah tidak ada. Ya? Jadi sembahyang Allah sebagaimana Rasulullah SAW suruh. Jadi perbezaan sembahyang laki-laki dengan perempuan hanya jahrah tidak jahrahnya. Perempuan dibaca dengan apa dia? Dengan sir. Tapi laki-laki maghrib, isyak, subuh, sembahyang Jumaat, sembahyang raya, dia baca dengan jahrah. Perempuan tetap dibaca dengan sir. Tidak boleh dibaca dengan jahrah. Allahu a'lam. Teruskan sahabat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bolehkah seorang ibu, bapa dan adik-beradik ahli keluarga yang bukan beragama Islam mencium jenazah seorang Muslim sebelum jenazah itu dikuburkan dan sebaliknya? Itu tidak ada larangan. Katakan anak dia belum masuk Islam, dia nak cium bapaknya nak dikuburkan oleh Islam, silakan, ini masalah. Ada hak dia. Dan Quran mengatakan walakad karramna bani Adam, kami sudah muliakan bani Adam. Kalau Bani Adam dengan Bani Adam mulakan satu dengan lain, tak ada masalah. Yang tidak boleh kalau menyembah manusia, tidak boleh. Sehingga Rasulullah SAW pernah bangun bila mayat Yahudi diangkat. Kenapa? Bila sahabat bertanya, ya Rasulullah, itu kan Yahudi. Maka Rasulullah SAW mengatakan, walakad karamna Bani Adam. Dan Allah sudah muliakan Bani Adam. Dia manusia. Ya? Jadi, kalau anak dia yang belum masuk Islam, dia nak cium-cium. Tak ada masalah. Ya? Teruskan sahabat. Ustaz, bolehkah kita berkata bahawa Allah tempatnya di langit atau hanya berkata Allah di langit saja tanpa menisbahkan tempat untuk Allah? Kalau kita katakan Allah di langit, cara mafhumnya tempatnya di langit. Tetapi tempatnya sesuai dengan kebesarannya, bukan seperti kita. Sebab bila menunjuk, adanya tunjuk itu isyarat tempat. Tetapi kita tak boleh katakan tempat Allah sama seperti tempat kita. Tak. Kita mengatakan sesuai dengan kebesarannya, sesuai dengan sifatnya. Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa, Allah bersemayam di atas arasnya. Arasnya sesuai dengan kebesarannya. Arasnya sesuai dengan kemuliaannya, ketinggiannya. Jadi kita tidak boleh bincang. Sebab semua empat-empat mazhab mengatakan apabila memperkatakan tentang keberadaan Allah. Apabila memperkatakan tentang keberadaan Allah. Amiruha kama ja'at bila kaif. Kita boleh lihat dalam Munakib Syafi'i. Dijelaskan, empat-empat imam menjelaskan. Malah kita boleh baca semua akidah empat imam. Apabila memperkatakan tentang keberadaan Allah, sifat Allah, zat Allah, amiruha. Terimalah dia. Kama ja'at, sebagaimana dia datang. Bila kaif, jangan ditanya. Jadi kalau Ar-Rahmanu ar-Arsy istawa, Allah bersemayam di atas arahnya, iman saja, jangan ditanya. Bila kaif, jangan ditanya. Imam Syafi'i mengatakan, bila ta'wil, jangan dibincang. Bila takif, jangan diperbagaimanakan. Bila tashbih, jangan diserupakan. Bila ta'til, jangan dibatalkan. Bila tahrif, jangan dirubah. Amiruha kama ja'at. Terima sebab datangkan. Selamat kan? Kalau kita katakan, Allah bersemayam di atas arasnya. Aras itu makhluk. Nanti ditanya, sebelum aras dicipta, Allah di mana? Siapa suruh anda tanya seperti itu? Nabi pun tak pernah ditanya seperti itu. Yang kita pandai-pandai menanya buat apa? Oh, Allah tak perlukan makhluk. Kalau Allah perlukan makhluk, bermakna Allah sama seperti makhluk. Siapa surah hantar bincang yang itu? Kalau Allah mengatakan dia bersemayam di atas arasnya, tinggi di atas arasnya, jangan dikatakan, oh aras Allah itu makhluk, bermakna Allah tak bersemayam di atas arasnya. Jadi ar-Rahmanu ar-Asistawa, katanya istiwa itu bukan bersemayam, memerintah. Lihat. Saya katakan ya, orang Yahudi dan Nasrani, Allah laknat kerana merubah kitab mereka. Ya? Tetapi orang-orang Islam juga tak merubah kitabnya, tapi merubah maksudnya. Sama saja. Seolah-olah ayat ar-Rahmanu ar-Asistawa tak ada makna lagi. Sebab Allah tak ada di atas arasy. Tak ada makna lah. Sedangkan tujuh kali, takkan tujuh kali Allah ulang tak ada makna. Tak dipahami oleh orang Arab. Sedangkan itu bahasa Arab. Bilughatil Arabiyyin Mubin. Jadi apabila memperkatakan tentang keberadaan Allah, serahkan kepada Allah sahaja. Jangan dibincang lagi. Kan senang? Senang. Tangan Allah, kaki Allah, muka Allah, jangan bincang. Tadi Muslimah bertanya, Allah bercakap, apakah Allah ada mulut? Mafhumnya seperti itu. Tapi jangan dibincang bagaimana mulut Allah. Bagaimana mulut Allah. Dia, laisa kamitslihi syai'un lam yakun lahu kufuwan ahad. Kalau kita bincang, memang kita jadi bodoh lah. Sebab tak disuruh bincang. Tak boleh takwil. Iman ni saja. Ya. Tekan tak kecoh kalau iman ni? Bila dibincang-bincang, kecoh lah. Ya. Teruskan sahabat. Ada waktu lagi? Ada. Ya, ambil sedikit lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Macam mana harus saya menasihati anak perempuan saya yang berumur 18 tahun? Sedangkan saya sudah mendidik cara agama dan sekarang ni dia mula tindik di lidahnya pula. Puas saya suami isteri menasihatinya, dia tetap melawan. Macam mana wanita dalam Islam begini Ustaz? Perbuatan itu menindik lidah ke hidung tu, itu pakaian perempuan. Itu perhiasan perempuan. Kalau itu perhiasan perempuan, silakan. Ya kan? Yang buat laki-laki. Laki-laki tak boleh buat sampai bila pun. Itu perhiasan perempuan yang dibolehkan bagi perempuan. Cuma kita lihat, kenapa ditindik? Ditindik ikut trend. Okey, trend ni bagus atau tidak bagus? Kalau trendnya tidak bagus, kita katakan bahawa trend ni tidak bagus. Cuma sekarang, yang dapat mempengaruhi anak kita adalah persekitaran dan kawannya. Benar kata Rasulullah, Al-Mar'u ala dini khalilihi. Seseorang mengikut, siapa jadi kawannya? Makanya diumpamakan, orang yang berkawan dan bergaul atau belajar seperti penjual minyak wangi. Kalau dia belajar ataupun bergaul, berkawan dengan penjual minyak wangi, dia akan dapat bau yang wangi. Kalau tak beli, kadang-kadang dia dihadiahkan, dicolit, bawa balik wangi. Dan berkawan dengan orang yang jahat seperti tukang besi. Sama ada dia dapat percikan besi, berlubang bajunya ataupun dapat bau yang busuk. Dan saya katakan, memanglah yang menentukan anak kita adalah kita. Kerana dalam hadis Muslim, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap kelahiran dilahirkan atas fitrah. Siapa jadikan dia Yahudi? Fa abawai. Mak bapaknya, yuhawidani jadikan dia Yahudi. Au yunasiranihi, au jadikan dia Nasrani. Au yumajjisani, jadi Majusi. Cuma kalau kita dah usaha untuk jadikan anak kita sebaik mungkin anak yang soleh, kalau ditadirkan, dia tetap perangai yang hodong ni, kita wala yalunama, apa, kita tidak boleh nyalahkan siapa. Ini adalah kehendak Allah. Contohnya Nabi Allah yang kita katakan setiap Nabi bestilah seorang yang spesialis untuk berdakwah. Nabi Allah Nuh. Apa yang tertimpa kepadanya? Anak dan bininya. Nabi Ibrahim. Siapa bapaknya? Nabi Muhammad pamannya yang satu rumah. Tapi kita jangan serahkan pada takdir. Ya, kita tetap berdoa supaya anak kita jadi anak yang soleh dan kita tetap pantau dia dan kita tetap adinun nasihat, nasihati dia. Jangan jemu menasihati. Selagi dia tak jemu melakukan maksiat, kita jangan jemu nasihati dia. Dia nak jemu nasihat kita, tak ada masalah. Sebab kewajipan kita menasihati mereka dan tidak boleh dipukul. Ditakuti anak kita kalau dipukul lagi dia balas dendam. Sama ada dia lari, malah mungkin dia buat lebih jahat daripada itu. Nabi menyuruh anak kita yang akil balik sebagai kawan, bukan sebagai musuh. Kalau anak kecil boleh dipukul. Seperti anak yang meninggalkan solat. Tapi dipukul pun bukan pukul kerana dendam ataupun dera, tak ada. Tapi dipukul untuk mentarbiah dia. Supaya dia ditasfiah. Jadi anak-anak yang besar, Nabi menyuruh kita jadikan dia kawan, bukan jadikan musuh atau lawan. Kau dibantai itu maknanya sama seperti menghadapi musuh. Tidak boleh. Sebab ada orang, ustaz anak saya 21 tahun, degil sangat, saya bantai. Sampai bilai-bilai. Saya katakan, kalau anda selalu bantai, besok akan lari. Betul-betul lari. Dia rasa, dia boleh dikari. Yang anda pukul dia kenapa? Dia malu dengan kawan-kawan dia. Kawan dia tengok, dia bilai sana, bilai sini. Dia akan, bila dia lari, nak pujuk bukan senang. Jadi, kalau boleh jangan dipukul. Kata Nabi, jadikan dia kawan. Bagaimana menyikapi kawan? Anda boleh singgung dia? Tidak boleh. Jadi nasihati dia terus. InsyaAllah. Dalam seminar nanti ada hadis-hadis. Seminar pada bulan 4 ya. Mendirikan ataupun membina rumah tangga dan keluarga sakinah. InsyaAllah. Itu jawapan anak cerita ringkas. Jadi anak yang seperti itu, nasihati terus. Dan kau boleh pujuklah dia kan. Dengan cara yang boleh dia lunak dalam agama. Dan cari kawan-kawannya. Nasihati juga kawan-kawannya. InsyaAllah. Ya, tapi kadang-kadang bila maknya dah lalu garang, kawannya nak pergi rumah dia pun takut. Betul kan? Asyik kena bantai saja. Kawan-kawan dia cakap, ya aku bahaya kau pergi rumah kau. Aku berkena nanti. Jadi, buatlah cara yang sebagaimana pentarbiahan Islamiah. Tarbiah dan tasfiah. Teruskan sahabat. 17 soalan. Dah 10 minit. Okey. Anak rekan-rekan insyaAllah. Ustaz, adakah hanya manusia ada akal di antara makhluk-makhluk Allah? Tolong berikan dalil-dalil bagi jawapan Ustaz. Kata Nabi, al-aqlu fil kalbi. Manusia diberi akal. Yang ada akal hanyalah manusia dan jin dan malaikat. Yang lain tak ada akal. Ya? Kalau ada akal, bermakna dia boleh berhitung. Monyet macam mana pun, rupanya macam manusia, ada tangan, ada kaki, tetapi dia dikasih dua campur dua tak tahu dia sebab dia tak ada akal. Tapi Allah beri dia bagaimana mengurus dirinya. Akal hanya diberikan kepada manusia. Ya? Akal diberikan manusia. Sehingga dalam hadis, al-aqlu fil kalbi. Tidaklah akal yang manusia diberi oleh Allah tundukkan kepada imannya dalam hati. Okey, teruskan. Kalau nak bawa banyak hujah lagi. Itulah hujah yang paling mudah dipahami. Teruskan. Ustaz, bila saya buang air dan buang air besar dan kecil pada masa yang hampir sama, mana yang saya harus cuci dulu? Kemaluan yang depan ke belakang? Itu atas santa. Atas santa. Nak depan dulu ke belakang dulu tak ada masalah. Ya, teruskan. Atas Ustaz, kita. Bila kita berkomor dalam wuduk, mestikah saya berkomor seluruh mulut saya, Ustaz? Ya. Mat-mata daripada bunyi yang air berkocak di seluruh mulut kita. Mat-mat. Makanya mat-mata. Bunyi air itu lebih kurang macam itulah. Jadi kalau boleh, biar kocak seluruh mulut kita. Itu namanya berkomor-komor. Bersungguh-sungguh. Ya, berkomor-komor itu. Ya, teruskan. Ustaz. Ya. Tak ada satu soalan yang saya nak tanya ni. Pasal makanan dan itu. Ada suplemen. Ya. Yeah. Suplemen sekarang yang menggunakan uri kambing. Uri kambing tak ada masalah. Ya. Yeah. Bukan saja uri kambing, uri arnab. Ada seorang sahabat, suami dia supply Jemron, dia tanya dengan saya. Dia tanya, dia datang ke kuliah, di mana? Di Kajang sana. Dia datang, Ustaz, saya nak tanya satu soalan saja. Saya ada membuat pil daripada uri arnab yang uri ni sebelum diproses dihantar ke mana? Ke Jerman. Jadi katanya yang paling baik. Tapi arnab anak pertama tu. Jadi boleh tak? Saya cakap, iya. Kalau diambil dengan cara Islami lah. Kalau perlu diambil dengan cara sembelih, disembelih cara Islam lah. Tapi kalau tak disembelih dengan cara Islam, tetap haram. Sebab sembelihan yang boleh kita makan adalah sembelihan cara Islami. Cara syar'i. Kalau katakan, iya, diambil daripada apa saja, kambing ke lembu ke arnab, tapi kalau tidak disembelih dengan cara Islam, tetap hukumnya haram. Ya, kecuali kalau kita terpaksa. Kita terpaksa makan tu. Kalau tidak, kita mati ataupun kita penyakit kita makin melarat, tak ada ubat lain, itu tak ada masalah. Tapi kalau selagi ada ubat lain, tidak boleh. Ulang lagi sekali. Kalau katakan, kalau kita tak makan ubat tu, kita akan lebih teruk penyakit kita. Ataupun kalau kita tak makan boleh buat maut, maka kita, nasihat doktor, kena makan, makanlah. Walaupun benda tu tidak disembelih cara Islami, kalau tak dipilihan, فَمَنِتُرَّ غَيْرُ بَغْرٍ وَلَا عَدٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. Bila terpaksa tak dipilihan, maka memilih yang itu tidak ada dosa baginya. Sebagai rukhsah. Apa itu rukhsah? Keringanan. Tetapi kalau kita tengok, sekarang kebanyakannya, kita tak pasti. Apakah disembelih cari Islam atau tidak? Kalau kita tak was-was, ini baru kita gunakan. Kalau tak was-was, kita makan. Kalau was-was, kita tinggalkan. Kalau tidak memudaratkanlah, kalau kita tinggalkan. Tapi kalau memudaratkan, seperti apa dia? Ana katakan, dan saya bertanya, hatta ramai sahabat kita doktor, insulin tu mengandungi apa? Di antaranya gelatin, babi. Dia terpaksa, kalau tidak dia mati. Lihat? Jadi terpaksa boleh, insyaAllah. Teruskan soalan yang seterusnya. Banyak lagi soalan tu. Ustaz, bagaimanakah saya berdakwah salafiyah kepada seorang wanita muslimah yang bukan salafi yang ingin saya nikahi? Saya berumur 18 tahun dan seorang lelaki wanita tersebut bukan mahram saya. Kita boleh merisik. Bukan kontak dia jadikan buah hati jiwa-jiwa tidak bolehlah. Ya kan? Risik dia. Kemudian semangat istihara. Betul kan? Minta kepada Allah. Ya Allah, kalau perempuan ini baik, besok aku binang, diterima. Kalau tak baik, jangan dijuruhkan dengan wanita ni. Kalau dia katakan dia nak jadi baik, bila jadi isteri kita, baru kita bebas untuk ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Maka didiklah dia. Didik dia, insyaAllah. Kalau anda niat baik, insyaAllah akan Allah tunaikan niat kita yang baik. Jangan main cinta dulu. Tulis surat, SMS, lama-lama tak boleh tidur malam, tak boleh asyik dia saja, ingat Allah pun tak. Lebih baik kita pinang. Kalau mampu, pinang, istihara dulu, betul kan? Semayang dulu, minta kepada Allah. Ya Allah, kalau perempuan ini baik, besok aku pinang, diterima. Kalau tak baik, tak diterima. Itu saja. Mudah. Sebab kita dah bincang masalah istihara. Pinang, tapi minta kepada Allah, insyaAllah Allah akan tunjukkan yang baik. Lagi ambil terus soalan. Ustaz, apakah definisi bekerjasama dalam perbuatan haram? Dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-tolonglah, bekerjasamalah di atas kebaikan dan taqwa. Wa la ta'awanu, jangan bekerjasama 'alal itsmi wal udwan. Permusuhan dan dosa dan permusuhan. Apa saja yang mendatangkan dosa, kita kerjasama tetap kita syubhat dengannya dan kita dapat bahagiannya. Saya rasa ayat ini dah jelas ya. Okey, teruskan. Ustaz, apakah perhiasan wanita zaman ini seperti mendidik anggota badan dan muka bukan pada tempatnya, sekadar mengikut trend hari ini, Ustaz? Kalau itu memang asalnya perhiasan wanita, jadi masalah. Lihat, kita katakan didik telinga hampir semua wanita. Tapi sekarang sampai dari atas sampai bawah, kenapa? Itu menyeksa tu. Hidung ya, orang India, hidungnya ditindik, taruh belian. Ya, ada bibir. Dan kalau tengok orang Arab selalu di sini. Orang-orang kuno Arab di perhiasan di antaranya di atas ini ditaruh anting-anting. Saya pernah tengok sekali macam haji. Kalau itu perhiasan perempuan, tidak memudaratkannya, silakan. Tapi kalau ikut trend, seperti laki-laki pakai anting-anting, itu trend apa? Trend homoseksual. Yang kita ikut kenapa? Ini menunjukkan bahawa anta trend dia, bermakna anta sama seperti dia. Tak malu ke? Tapi orang sekarang yang penting gaya. Ya kan? Begitu ke wanita, ada lambang-lambang dia sebagai homoseksual ataupun lesbian. Kalau itu lambang-lambangnya, anak kita jangan pakai. Jangan ikut trend tu. Sebab trend ada yang baik, ada yang tidak baik. Tapi kebanyakan trend moden ni adalah banyak yang tidak baik. Sebab dicipta oleh siapa? Oleh Eropah tu, Yahudi dan Nasrani. Untuk merosakkan generasi yang akan datang. Dan tentang Yahudi ini ceritanya panjang. Ya? Yahudi tidak senang kepada kita kecuali kita rosak seperti mereka. Okey, teruskan soalan. Ustaz, bagaimana saya mengelak dari perasaan ujub? Dan apakah merasa ujub itu hanya diharamkan dalam ibadah? Dalam semua benda. Ujub artinya, dia mahu orang puji kelebihan kita. Yang di, apa, orang rasa takjub. Ini tetap boleh membawa pada syirik asghar. Hukumnya haram. Caranya adalah dengan banyak berzikir dan ilmu. Caranya dengan banyak berzikir dan banyak ilmu. Sebab ilmu menjadikan kita tunduk kepada Allah dan takut kepada Allah. Bila takut, kita akan buat perkara-perkara seperti itu. Innama yakhshallah min ibadihul ulama. Yang takut kepada Allah golongan orang berilmu. Teruskan sahabat soalannya. Ustaz, bolehkah saya menceritakan tentang dosa yang pernah saya lakukan kepada orang lain dengan tujuan untuk ketawa dan berbolak-bolak? Jangan. Besok masuk orang tu senang, okey disimpan. Besok bila tak senang dengan saudara Jaafar, habis satu kampung. Jaafar begini-begini. Kita berceritakan yang boleh ceritakan kepada Allah. Yang boleh kita ceritakan kepada Allah. Semua dosa kita ceritakan kepada Allah supaya Allah ampunkan semua dosa kita sebut. Bukankah dalam Quran, Rabbana dalamna anfusana fa illam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apa kezaliman? Yani apa saja dosa kita lakukan, kita ceritakan Allah, ya Allah ampunkanlah dosa-dosa yang aku lakukan tadi. Tapi dengan manusia jangan. Kenapa kita nak ceritakan aib kita sebagai manusia? Oh, dulu saya sudah berzina sibulan-sibulan, saya jadikan mangsa. Ya Syekh, anda sudah mengaibkan diri anda, anda mengaibkan wanita-wanita yang sudah dizinahi. Ataupun, oh, saya sudah mencuri duit. Ini tidak boleh sama sekali. Nak ceritakan dengan Allah supaya kita minta ampun kepadanya. Kepada manusia, jangan. Hatta kepada guru anda, jangan. Hatta kepada siapa pun, jangan. Ceritakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita minta pengampunan. Kepada manusia, jangan. Manusia senang kepada anda, okey, disimpan. Bila tak senang, itulah saat-saat dia nak aibkan anda. Tolong jangan ceritakan. Ya? Cukup kepada Allah. Dan aib kita adalah peribadi kita. Aib kita adalah harga diri kita. Kalau diceritakan kepada orang lain, tak ada harga diri anda. Tolong dirahsiakan. Teruskan. Adakah perkahwinan wanita yang hamil itu sah? Sah. Yang dikahwini laki-laki yang mengandungkan dia. Tapi kalau laki-laki tak sanggup, sah? Tidak sah. Sebab tidak boleh dikahwini wanita yang di dalam rahimnya ada janin yang anaknya anak orang lain. Kalau anak dia, iya. Dia kena kahwin. Itu tanggungjawab dia. Teruskan. Kita dah bawa hujah-hujahnya ya dalam hadis Muslim. Teruskan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Singapura kita disuruh ikrar derma organ setelah meninggal. Bagaimana sekiranya salah seorang keluarga atau kenalan memerlukan buah pinggang dan kita menderma ketika kita masih hidup dengan niat untuk pertolongan? Adakah itu dibolehkan? Boleh Ustaz jelaskan? Barakallahu fikum. Semasa kita hidup, membantu, kalau yakin bahawa dia boleh hidup dan kita tidak memerlukan yang itu, ada ulama mengatakan boleh. Tapi kalau kita mati, berikrar, ulama mengatakan bahawa itu milik kita. Hamzah apabila wafat, Rasulullah SAW suruh cari cebisan-cebisannya supaya ditanam keseluruhannya. Sebab bila mati, bukan milik kita, milik Allah Subhanahu Wa Taala. Pada dasarnya semua milik Allah. Tapi insyaAllah dengan membantu, tak jadi masalah. Tapi kalau kita sudah mati, hukumnya haram. Berikrar setelah mati itu tidak boleh. Dan dikeluarkan oleh Darul Ifta, Patuh Fatwani, dan kita boleh hubungi Darul Ifta melalui internet dan sebagainya tentang derma organ. Mereka mengatakan haram, tidak boleh sama sekali. InsyaAllah. Teruskan soalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah kita dibolehkan menjamak solat bila terperangkap dalam jam atau pergi membeli pula? Boleh. Ini, boleh. Ini, tapi bukan selalu. Bukan hari-hari. Sekali-sekali kita lakukan, tak ada masalah. Teruskan. Ini bukan dalam safar. Syukran. Walaupun bukan dalam safar. Tetapi kalau bukan dalam safar, ditamamkan. 4 rekaan, 4 rekaan. Atau 3 rekaan, 4 rekaan. Teruskan. Ustaz, apakah cara yang terbaik untuk menghafal dalil-dalil sahih untuk menerangkan makna salaf? Beli kitab ataupun belajar, tanya kepada guru. Setelah kita pastikan bahawa dalil itu sahih, baru kita sampaikan. Kalau tidak, jangan. Jangan main-main. Ini masalah-masalah berat. Jadi belajar dulu ataupun beli kitab, insyaAllah. Dengan belajar kita dapat menyampaikan dengan betul. Okey, teruskan soalan yang seterusnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Boleh tak kita membeli daripada vending machine di dalam masjid? Bagaimana pendapat Ustaz? Sebenarnya jual beli di dalam masjid hukumnya haram. Sampai hari kiamat. Dan Nabi mendoakan bingkrap orang yang berjual beli di dalam masjid. Sebab masjid bukan untuk jual beli, tapi masjid untuk ibadah. Teruskan soalan. Ustaz, bila seorang duduk, seluar sarungnya melebihi mata kakinya, isbal. Apakah hukum mengenai melakukan isbal ketika duduk? Orang tersebut adalah seorang lelaki. Kalau duduk, terasa isbal. Kalau bangun, tidak isbal. Yang penting masih dibangun. Ya kan? Kenapa? Bila kita duduk, kan kita akan noni ke bawah. Ataupun dia menutup. Tetapi kalau berdiri, macam mana keadaan? Lihat dalam hadis Bukhari. Subhanallah. Ma tahta ka'bain minal izari fa finnar. Apa saja yang melebihi mata kaki daripada pakaian laki-laki, maka di dalam neraka. Ma tahtal ka'bain minal izari fa finnar. Pakaian yang melebihi bawah mata kaki, maka dalam neraka. Jadi katakan isbal yang daripada atas ke bawah, seperti hujan daripada atas ke bawah, bukan daripada bawah ke atas. Kalau stokin atau boot yang menutupi daripada bawah ke atas, itu bukan isbal. Yang daripada atas ke bawah, iya. Sebab isbal asalnya hujan. Hujan daripada mana? Atas ke bawah, bukan daripada bawah ke atas. Ya, menutup buku lali daripada atas ke bawah itu tidak boleh. Okey, ambil soalan seterusnya. Ustaz, apa yang harus saya lakukan bila saya dipuji? Tolong sertai jawapan Ustaz dengan dalil. Kita katakan alhamdulillah. Segala puji untuk Allah. Dan Rasulullah SAW tidak suka dipuji. Kalau orang puji juga, kalau kita memang benar mempunyai seperti itu, tak ada masalah. Tapi jangan sampai kita ujub. Jangan sampai kita takbur. Jangan sampai kita anania. Jangan sampai kita berasa bangga diri. Itu saja. Memang ada hak kita dapat pujian, betul kan? hantar. Dapat kelulusan yang baik, dapat pujian. Itu biasa. Tetapi jangan ujub, jangan takbur, jangan ananiyah, jangan-jangan yang boleh membawa pada syirik asghar itu saja. Sebab manusia ada hak untuk dipuji. Tapi segala puji asalnya milik Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyukrulillah. Segala puji adalah untuk Allah. Tapi kalau kita diberi pujian, Allah sendiri memuji hambanya. Nabi Muhammad juga memuji para sahabatnya. Jadi kita kalau dipuji oleh seorang, kita katakan terima kasih. Tapi jangan jadi ujub dan sebagainya. Teruskan sahabat. Ustaz, adakah Ustaz akan mengadakan kelas syarah Aqidatul Wasitiyah? Akadah Aqidah Wasitiyah, kita terhenti tempoh hari. Kerana bukunya tak cukup. Tetapi kita akan di tiga tempat. Syarah Aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Ataupun Imam Al-Balbahari Syarah Sunnah. Tapi Aqidah Wasitiyah, tempoh hari kekurangan buku. Apabila saya mensyarahkan, mungkin 30% sahaja. Yang bakinya belum dilanjutkan, tapi apa salahnya kita lanjutkan. Ya? Apa persoalannya di sini, sahabat? Ustaz, apakah tafsir sahih tentang surah An-Najm ayat 3 dan 4? An-Najm ayat 3 dan 4. Yang mana ayatnya, وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَهْيٌ يُحَىٰ وَمَا يَنْتِكُ. Kalau dilihat pada terjemahnya, dia yang dia SAW, ya tidaklah dia bercakap kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nabi Muhammad SAW tidaklah ia bercakap ataupun tidak ada yang diucapkan selain Al-Quran. Ya, yang diwahyukan kepadanya. Jadi Rasulullah SAW apabila perkatakan agama, itu adalah wahyu. Wahyu dua. Satu Quran yang daripada Allah SWT dan satu hadis-hadis sahih. Dua-duanya wahyu. Ini dalilnya. Jadi kalau kita katakan, qala Rasulullah SAW inna ma'lu biniyat, itu wahyu juga. Tapi berupa hadis. Kalau Allah mengatakan, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِسًا لِلْهُدِينَ, kamu tidak diperintah kecuali ibadah dengan niat ikhlas kerana Allah, itu wahyu. Berupa Quran, kalamullah. Dan satu lagi wahyu berupa kalam Rasulullah SAW. Seperti yang anda katakan tadi, kalau dikaitkan tadi ayat, إِنَّمَا لَأْمَلُوا بِنِيَاتٍ, danlah kamu nak beramal dengan niat, niat kerana Allah. Kerana kita disuruh beribadah ikhlas kepadanya. Ini secara ringkas, ayat dalam surah An-Najm, وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Ya, ini secara ringkas. Tapi kalau ingin tafsirnya lebih lanjut, apa salahnya satu masa kita buka tafsir ini. Ya. Allah yubarik fik. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam ini menjadi manfaat kepada kita dan keluarga kita terutama. Dan mudah-mudahan Allah SWT setiasa memberkati majlis kita dan melanjutkan usaha-usaha kita untuk terus mendapatkan ilmu. Ingat ya, yang menyelamatkan ibadah kita adalah ilmu kita. Tidak ada ibadah yang diterima oleh Allah SWT kecuali dibina dengan ilmu. Percayalah. Nanti dalam bab ilmu kita akan bincang ya. Dan satu lagi, daurah kita pada 29 ni, kita hanya mampu menampung 300 orang. Sekarang sudah hampir 300 orang. Sudah menghampiri 300 orang. Jadi kalau boleh, daftar sekarang, jangan daftar di sana. Kalau dah lebih, nanti kita masalah juga ya. Sebab pemimpin kita hanya 300 orang dan pembantu lebih kurang 10 atau 15 orang. Bermakna 315 orang hanya dibolehkan. Saya tak mahu bermasalah dengan pihak polis. Jadi siapa yang nak ikut, daftar sekarang. Selepas itu kami kena tolak. Ya. Dan hampir 300 orang sudah berdaftar. Tapi dalam usaha ini, ada yang telefon tapi belum berdaftar. Jadi yang telefon belum berdaftar, kami tak kira dia daftar. Daftar dan insyaAllah. Ya, kita akan teruskan pada 29. Itu saja pengumuman dan kalau boleh biarlah muslimah keluar dulu. Sabar muslimin dia, muslimah keluar dulu, lepas tu baru kita keluar. Dan saya akhiri aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahu alam. Begitu juga saya sudah daftar untuk umrah pada bulan 6 ni. Sebab ada orang ragu, ustaz tak daftar macam mana saya nak daftar? Jadi siapa yang ikut umrah pada bulan 6 boleh daftar. Paling-paling beri namanya kepada kami dan kami akan daftarkan insyaAllah. Ya? Pada awal bulan 6. Dan kami tiga pergi tempat Mekah, Madinah dan Palestin. Ya insyaAllah.